الله وبركاته. الحمد لله. Terus kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang tidak pernah ada batasnya, tidak terhingga. Dan dengan bersyukur Allah akan selalu menjaga dan menambah nikmat itu. Juga kita panjatkan salawat dan taslim sebagai salam hormat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan malaikat yang memberikan salam kepada beliau. Sebelum saya masuk ke bahasan dosa besar ke-6, durhaka kepada kedua orang tua, saya ingin berbagi perjalanan saya 2 minggu yang lalu, teman-teman sekalian. Ada program umrah, alhamdulillah Allah mudahkan. Tapi kali ini saya punya pengalaman pribadi plus Aqsa, pergi ke Palestina, dan juga alhamdulillah Allah mudahkan masuk dan sholat di Masjid Aqsa. Setelah saya masuk ke sana, saya mendapat banyak sekali hal yang semestinya memang saya rasa saya sampaikan khusus pendapat saya pribadi. Tidak ada hubungannya dengan siapapun, ini pengalaman saya saja dan saya ingin berbagi kepada jemaah yang mendengarkan ceramah saya. Kalau Masjid Aqsa itu adalah salah satu masjid yang sekarang ditinggalkan oleh kaum muslimin, mereka tidak ada yang datang ke sana, dan memang upaya orang-orang Yahudi dan orang-orang yang tidak ingin agar kaum muslimin bisa merdeka di sana itu menyebarkan isu informasi yang banyak sekali sebenarnya tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Betul Israel sudah datang dan mengambil alih negara itu, tapi masih banyak kota-kota yang merdeka dan kaum muslimin di dalam masih memperjuangkan hak-hak mereka. Saya temukan di sekitar Masjid Aqsa kaum muslimin berdagang, mereka berjual beli, mereka sekolah. Walaupun di situ ada posko-posko militer Israel, tapi mereka tidak melarang kaum muslimin untuk beraktivitas. Dan juga pada saat kita masuk ke dalam masjid, di pintu gerbang masjid itu ada tentara Israel yang menjaga, dan ada juga di bagian dalam tentara Palestina, polisi Palestina yang memang kita cuma sekedar lewat, melewatin mereka untuk berjaga-jaga dari sisi keamanan saja. Dan sampai sekarang ada beberapa orang Yahudi yang berusaha masuk ke Masjid Aqsa tidak diizinkan oleh polisi Palestina dan mereka tidak bisa buat apa-apa. Kalau ada satu warga Palestina yang sempat membunuh satu orang Israel, maka yang terjadi adalah mereka mengejar satu orang itu. Kalau sudah ditangkap, Allah mudahkan dia mati syahid misalnya, maka kehidupan kembali seperti semula. Walaupun ini bukan berarti kita menganggap remeh bahwasanya di sana masyarakat sedang ditindas. Iya memang, namanya penjajah gitu kan. Tetapi tidak sebesar apa yang digambarkan oleh media, sehingga membuat kaum muslimin tidak ada yang mau kesana, ketakutan. Kalau kesana nanti jadi susah, nanti bagaimana? Sampai ada satu jemaah saya yang mengatakan kalau ke Masjid Aqsa terus bagaimana, di sana lagi konflik, nanti kalau mati bagaimana? Mati dimanapun kita berada, gitu kan? Dan kalau memang kita dikaruniakan mati karena dibunuh oleh orang Yahudi itu luar biasa, mati syahid. Hadis yang sahih menjelaskan kalau seseorang itu dibunuh oleh ahli kitab, maka pahalanya double syahidnya. Beda. Kalau orang terbunuh oleh ahli kitab, maka pahalanya double dibandingkan dengan kalau terbunuh oleh orang biasa atau masyarakat atau selain daripada ahli kitab. Intinya begitu. Jadi saya ingin berbagi sebenarnya, kalau Allah mudahkan, Allah mudahkan Anda memulai memiliki rezeki dan bisa umroh plus Aqsa, maka lakukanlah. Karena saya temukan di sana kaum muslimin sangat luar biasa. Kami disambut dengan sangat hangat di masjidnya, sampai imam masjidnya pun datang menyambut kami, memanggil ke sekolahnya, menerangkan apa yang beliau lakukan selama itu aktivitas di sana. Berapa banyak hafidhah-hafidhah dan hafidh Al-Quran dari bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang tamat dari madrasah yang ada di sebelah atau di lokasi sekitar Masjid Aqsa. Bagaimana keadaan para syuhada, di situ ada kuburan mereka. Kemudian banyak sekali hal lah yang luar biasa sekali. Dan mereka mengatakan dengan datangnya kalian saja di sini sudah cukup untuk memberikan motivasi tambahan buat kami, semangat baru, gitu kan? Dan ternyata saya temukan di lapangan Turki adalah negara sekarang yang sangat faham tentang poin ini, sehingga akhirnya mereka dalam sepekan itu bisa 3 pesawat yang masuk, dan itu kurang lebih tidak kurang dari 1000 Muslim Turki yang masuk ke Palestina, dan mereka masuk rame-rame sholat di Masjid Aqsa, gitu. Pada saat ditanya kenapa, dia bilang karena kami tidak mau kehilangan masjid ini. Sekarang tentu lagi dijajah. Tentu saja tidak sebebas kalau tidak dijajah, tapi kaum muslimin kalau punya kesempatan dan bisa untuk masuk sholat, kenapa tidak? Karena dalilnya terlalu banyak. Saya kemarin pas transit visanya ke Mekah dulu, habis umroh 3 hari, baru kami ke Amman, kemudian kami ke Palestina. Amman 2 hari, Palestina 4 hari, kemudian ke Madinah 3 hari. Di Mekah saya sempat mampir di satu perpustakaan, penjual toko buku lah. Saya beli buku khusus untuk Palestina dan saya temukan buku, alhamdulillah Allah kasih taufik, seorang dokter yang memang asli Palestina. Itu yang menulis dengan buku bergambar atlas khusus untuk Palestina. Maka saya mendapatkan banyak informasi baru di situ. Di antaranya hadis-hadis yang beliau angkat, sejarahnya, kisahnya dan seterusnya. Dan masjid itu sangat agung, luar biasa. Dari jarak jauh kalau kita lihat mungkin seperti biasa, tapi pada saat kita masuk ke dalam itu masjid yang sangat luar biasa. Kalau saya bahasakan sangat lux, bagus sekali. Batu-batu yang digunakan, batu-batu gunung yang seperti marmer tapi warnanya putih, cuma bukan marmer, bagus sekali batu itu dan sangat bagus bangunan itu, sangat luar biasa gitu. Ya, sangat bagus dan sangat luar biasa dan sejarahnya sangat panjang. Belum lagi hadis-hadis Nabi, ada hadis tentunya yang berbunyi dan ini dilemahkan oleh para ulama, diriwayatkan Baihaqi, bunyinya salat di Masjid Haram Mekah 100.000 pahala, salat di masjid di masjidku ini, di Masjid Nabawi maksudnya 1.000 pahala, dan sholat di Masjid Aqsa 500 pahala. Tapi ini hadis dilemahkan oleh para ulama hadis, dan ada hadis lain diangkat oleh penulis buku itu. Dikatakan ada hadis yang dihasankan oleh para ulama, yaitu hadis yang berbunyi Nabi SAW pernah bersabda, sholat di masjid Aqsa adalah seperempat dari sholat di masjidku ini. Maksudnya kalau di Masjid Nabawi 1.000 pahala, Masjid Aqsa itu 250 gitu kan. Tetapi ada hadis yang lebih kuat daripada itu, dan ini juga baru saya temukan kemarin riwayat itu. Kemudian dikatakan Nabi SAW bersabda, Sulaiman telah meminta kepada Allah, Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman, karena Masjid Aqsa itu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam 40 tahun setelah dibangunnya Masjid Haram Mekah. Jadi dalam sebuah riwayat Bukhari pernah ditanya kepada Nabi SAW, berapa lamakah masa jedah pembangunan Masjid Aqsa setelah Masjid Haram Mekah? Maka kata Nabi SAW, 40 tahun. Karena Ibrahim salam membangun Ka'bah alaihissalam, beliau lalu menuju ke Palestina dan membangun Masjid Aqsa itu. Tapi yang jelas Masjid Aqsa ini ada riwayat yang lain diperbaharui lagi oleh Sulaiman alaihissalam, salah satu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan beliau berdoa setelah selesai membangun Masjid Aqsa berkata, kata Nabi SAW, Sulaiman meminta 3 hal setelah membangun Masjid Aqsa. Yang pertama, minta agar kerajaannya diawasi oleh Allah secara langsung. Yang kedua, minta agar kerajaannya tidak ada yang menyamainya. Dan yang ketiga, memohon kepada Allah agar tidak ada siapapun yang sholat di masjid ini, di Aqsa itu, niatnya murni untuk sholat, kecuali dia akan kembali seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Dan hadis ini mendekati derajat sahih. Maka kita temukan fadilah yang sangat luar biasa di sini. Orang satu kali sholat di Masjid Aqsa, maka sama dengan orang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa. Jadi terlalu banyak fadilah, belum lagi banyak riwayat-riwayat yang lain, tentu saya tidak terlintas sekarang, tapi saya ingin merasa punya tanggung jawab. Setelah saya masuk ke sana, saya melihat bagaimana semangat kaum orang-orang muslimin di sana pada saat menyambut kami. Sampai waktu saya lagi sholat subuh, masuk di masjid itu sholat subuh bersama dengan jemaah saya, kami melihat di semua saf pertama sudah terisi. Ya, isi semuanya, kursi-kursi sudah ditaruh, orang-orang tua yang sudah sepuh duduk di kursi semuanya. Subhanallah, begitu di iqamah sholat, saya berdekatan dengan dua jemaah saya, bapak-bapak dari Jakarta kebetulan. Kemudian ada orang muslim Palestina yang tua di saf pertama itu balik ke arah kami. Dia lihat kami ini orang asing, kelihatan bukan penampilannya seperti orang Palestina. Lalu dia mengalah gitu. Ya, dia menyuruh masuk ke saf pertama, disuruh maju. Lalu dia saling motivasi sama teman-teman satu sama yang lain. Ayo kita dapat pahalanya teman-teman kita yang datang jauh mengunjungi kita ini. Akhirnya kita didarukan masuk ke saf pertama gitu. Kemudian sangat hangat sekali sambutan mereka. Bagaimana setelah selesai sholat, mereka ada yang bicara semangat menyebutkan masalah jihad walaupun cuma 5-10 menit. Jadi suasana yang sangat luar biasa gitu ya. Suasana ada yang tersendiri, ada nilainya yang luar biasa. Belum lagi di situ ada kotak amal khusus diurus oleh Syu'un Islamiyah. Ada kayak seperti lembaga resmi pemerintah Palestina yang untuk mengurus Masjid Aqsa. Maka ini juga sesuai dengan hadis disebutkan Maimunah ini salah satu istri Nabi SAW. Ada riwayat yang mengatakan dia tetap dalam keterbudakannya. Maimunah ini adalah salah satu dari orang Yahudi Quraidah waktu suku Quraisy diusir oleh Nabi SAW, maaf, dikalahkan di perang setelah perang Ahzab di Madinah, karena mereka berkhianat, maka Maimunah menjadi bagian dari Nabi SAW, bagian Nabi SAW. Maka Maimunah ini setelah mengucapkan syahadat, mengatakan, ya Rasulullah, sampaikan kepada kami tentang Baitul Maqdis. Maka kata Nabi SAW, sholatlah, kata perintah, sholatlah ke sana, karena siapapun yang sholat di sana akan mendapatkan pahala 1000 kali lipat dibandingkan tempat lain. Hadis ini derajatnya sahih, berarti menandakan dia sederajat dengan sholat di Masjid Nabawi, gitu kan? 1000 pahala. Lalu kata Maimunah, bagaimana kalau orang tidak mampu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, maka dia menyumbang minyak, ya, atau membeli minyak yang bisa menyalakan penerangan-penerangan di masjid itu. Karena siapa yang menerangi Masjid Aqsa sama dengan pahala sholat di dalamnya. Di sini motivasi untuk merenovasi tentunya, menyalakan listriknya, memperbaikinya dan seterusnya. Alhamdulillah kemarin saya sempat motivasi jemaah saya. Ini ada kotak, saya bilang, di sini tempat penyumbangan. Kita nggak perlu lagi melalui LSM, ini sudah sampai di tempatnya. Sumbangkan langsung di kotak itu, ya, kemudian kita akan mendapatkan pahala karena itu khusus memang untuk penjagaan dan perawatan Masjid Aqsa itu sendiri. Jadi Allah alam, ini hal yang saya rasa perlu saya berbagi supaya jemaah tidak perlu ragu atau kaum muslimin tidak perlu ragu untuk mengunjungi ke sana, berharap supaya bisa mendapatkan pahalanya, gitu kan. Walaupun memang ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh ke sana selama memang harus izin dengan Israel. Tapi mereka memang sekarang menjajah. Ada sebagian yang mengatakan mereka menjajah. Kalau kita masih diizinkan, masih bisa masuk dan kita bisa memberikan bantuan dengan doa kita, dengan kita tetap hadir di masjid itu, kemudian bisa memberikan bantuan untuk mereka, maka kenapa tidak? Allahu'alam. Baik, kita masuk dosa besar ke-6 pada malam ini. Semoga Allah berkahi durhaka kepada kedua orang tua. Tentu kata-kata durhaka ini punya makna banyak. Punya makna banyak. Durhaka itu bisa perkataan yang tidak baik, bisa tatapan mata yang tajam, bisa perilaku yang kasar, ya. Bisa tidak mengikuti apa yang diinstruksikan, masuk semua dalam kata-kata durhaka. Karena lawan durhaka adalah bakti. Bakti itu di atasnya ketaatan, ya. Berbakti itu melakukan semua apapun yang diinginkan oleh seseorang. Misal kita orang tua kita, apapun yang mereka inginkan selama tidak melanggar agama, walaupun kita mengorbankan diri kita sendiri, itu bakti. Lain dengan ketaatan, beda. Orang pegawai di kantor, dia bisa taat sama atasannya sebatas waktu, misalnya dia hanya jam kerja 8 jam. Kalau dia sudah pulang ke rumahnya, sudah tidak ada lagi instruksi yang harus dipatuhi dari seorang pimpinan. Sudah keluar dari jam kerjanya, dia boleh diperintah lagi besok di tempat kerjanya, gitu kan. Tapi kalau bakti berbeda. Berbakti ini artinya betul-betul dia tidak kenal waktu, tidak kenal tempat, walaupun dia harus mengorbankan dirinya. Makanya digunakan istilah berbakti kepada kedua orang tua. Kita akan buka pembicaraan kita ini dengan statement yang disampaikan oleh seseorang tabi'in kepada Abdullah bin Abbas, menyampaikan kepada Nabi SAW, mengatakan, kira-kira seperti apa sih balasan jasa seorang anak kepada orang tuanya? Maka kata Nabi SAW, dia tidak bisa membalasnya sampai kalau dia menemukan orang tuanya dalam keadaan keterbudakan, kemudian dia bebaskan. Artinya sulit terjadi orang tua bisa jadi budak. Tapi pada saat dia jadi budak kemudian dibebaskan, dia berusaha membebaskannya, maka itu baru mungkin dia bisa sampai pada hal membalas kebaikan kedua orang tuanya. Ulama sepakat, semua ahli sunnah wal jamaah, tidak ada khilaf diantara mereka tentang wajibnya bakti dengan orang tua, walaupun orang tuanya itu dasarnya tidak berbuat baik dengan si anak. Karena tidak ada perbuatan buruk dibalas dengan perbuatan buruk, karena semua perbuatan buruk akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ancaman, dengan hukuman. Jadi jangan sampai karena orang tua kita dulu tidak ngurus, ibu kita membuang kita misalnya, atau ayah kita tidak memberikan nafkah, meninggalkan begitu saja, maka pada saat si anak ini misal dibesarkan oleh seseorang, kemudian dia bertemu dengan orang tuanya setelah itu, tetap saja walaupun dibuang dari kecil, dia tidak gugur darinya hukum bakti. Walaupun orang tuanya itu jahat, walaupun dia temui orang tuanya itu pemabuk, ibunya pezina, tetap saja dia harus berbakti. Jadi tidak gugur hukum bakti, apalagi kalau dasarnya orang tuanya mengurusi dari kecil. Ini lebih luar biasa lagi. Seseorang datang kepada Hasan Basri rahimahullah lalu berkata, saya memiliki seorang ayah. Ayah saya sudah sangat tua, terbaring di ranjang, stroke, satu badan semua gak bisa bergerak. Sampai akhirnya, maaf, buang air besar, buang air kecil di atas ranjangnya. Dan saya menampung dengan kedua telapak tangan saya. Kencingnya, buang air besarnya. Kemudian saya mencuci tangan saya tanpa merasa jijik sedikit pun. Saya sudah melakukan itu selama 10 tahun. Pertanyaannya, apakah saya sudah membalas jasa ayah saya? Maka jawaban Hasan rahimahullah, belum sama sekali. Sama sekali belum. Lalu kata orang itu, saya bersihkan kotoran ayah saya, tidak merasa jijik setiap hari selama 10 tahun. Lalu Anda bilang saya belum membalas kebaikan ayah saya? Kata Hasan Basri, belum. Karena dulu waktu kamu masih kecil, kalau ayahmu membersihkan kotoranmu, dia berharap dan terus berdoa kepada Allah agar kamu menjadi tokoh masyarakat, menjadi orang yang sukses. Kalau kamu sekarang melakukannya, kamu hanya melakukannya karena merasa itu adalah sebuah perintah, dan akhirnya kamu berharap kapan dia meninggal dan berhenti tugasmu itu. Berbeda niat antara orang tua dengan anak. Orang tua memiliki rasa sayang yang luar biasa kepada anaknya, dan tidak bisa dibandingkan dengan sayang anak kepada orang tuanya. Orang tua kalau marah dengan anaknya, marahnya karena sayang. Tapi kalau anak marah dengan orang tua, bisa saja karena haknya atau karena keinginannya belum dipenuhi. Bukan justru karena orang tuanya salah. Seperti itulah kurang lebih. Dan berapa banyak kasus-kasus orang yang menjadikan orang tuanya sebagai pintu surga. Ingat teman-teman sekalian, seorang ulama salaf pernah berkata, waktu ayahnya meninggal, ibunya meninggal dunia, maka dia menangis. Seorang alim ulama lalu ditanya, kenapa Anda menangis? Bukankah orang itu tidak boleh nangis terisak-isak seperti ini pada saat ada orang yang meninggal? Dia bilang, saya bukan menangis karena orang tua saya ini, ya, karena diahnya secara pribadi, bukan karena diahnya. Karena selama dia hidup saya berbakti alhamdulillah. Tapi saya menangis karena dengan matinya ibu saya berarti setengah pintu surga sudah tertutup buat saya. Tinggal ayah saya satu ini, dan ini saya harus jaga, dan ini setengah pintunya. Dan betapa ruginya orang yang sudah meninggal kedua orang tuanya sementara mereka tidak berbakti padanya. Teman-teman renungi, berapa banyak orang di antara Anda yang orang tuanya masih hidup alhamdulillah, cuma kebetulan beda kampung, beda kota, tinggal telepon, tinggal kirimin hadiah, pakaian, makanan, tidak ada susahnya. Tapi subhanallah kita tidak lakukan, kita lakukan kepada teman-teman kita malah. Kita lakukan kepada orang-orang yang kita senangi, yang mungkin tetangga, mungkin sahabat dekat, mungkin orang-orang ini hanya sekedar memberikan peluang-peluang kecil dari urusan dunia, dan kita lupakan kepada orang tua kita. Ini satu hal yang luar biasa yang harus kita perbaiki. Seorang anak muda di Jeddah sempat tervonis di pengadilan, akan difonis di pengadilan karena banyak indikasi, bukti-bukti kalau dia berbuat salah, padahal dia terzalimi. Maka dia menelpon kepada seorang syekh yang saya kebetulan dengar ceramahnya disampaikan tentang kisah ini. Dia bilang, saya pun telpon syekh dan saya berkata, syekh, saya satu jam lagi ini akan difonis di penjara 10 tahun. Ini luar biasa dan saya tidak punya bukti. Saya harus melakukan apa nih? Kata syekhnya, kamu masih punya orang tua yang hidup gak? Dia bilang, masih ada ibu saya. Kalau ayah saya sudah meninggal. Dia bilang, sekarang kamu mumpung masih ada waktu satu jam, keluar dari pengadilan itu, dikasih kesempatan keluar. Kemudian cari rumah makan yang terbaik yang kamu lewatin, belikan makanan yang terbaik, bawa ke rumah ibumu dan ajak makan siang ibumu. Kata anak muda itu, syekh, saya sedang akan difonis di penjara. Mana ada waktu saya duduk makan dengan ibu saya? Dia bilang, coba lakukan. Niatkan murni, tulus, karena ingin bakti dengan orang tua. Maka anak muda ini pun melakukannya. Setengah jam kemudian kata syekhnya, dia telpon saya. Sambil bersyukur kepada Allah, alhamdulillah syekh, jazakallahu khair, semoga Allah balas Anda dengan kebaikan. Saya baru ditelepon oleh pengadilan kalau saya tidak jadi difonis, dan ternyata ada orang lain ya yang melaporkan orang yang telah menuduh saya ini dengan kejahatan, dan banyak buktinya ternyata terbongkar semua, dia berdusta. Setengah jam saja, kata syekhnya, kira-kira menurut kamu apa sebabnya? Dia bilang, syekh, demi Allah, semenjak saya masuk ke rumah ibu saya dan saya bawakan makanan, ibu saya sambil menangis gembira karena saya berikan makanan. Kemudian dia bilang, mendoakan saya, nak, semoga urusanmu mudah. Padahal ibu saya gak tahu masalah saya. Semoga urusanmu mudah, semoga kau panjang umur, semoga kau begini. Selama setengah jam saya didoain terus sama ibu saya. Dan saya merasa doa ibu saya lah yang membuat akhirnya saya selamat. Kata syekhnya, begitulah orang berbakti dengan orang tua. Jangan disia-siakan teman-teman sekalian. Antum ini di Jakarta banyak perantau. Luar biasa, begitu sudah mulai punya penghasilan, mulai punya motor, mulai punya mobil, yang dipikirin hanya istrinya, atau perempuan mungkin akhwat hanya memikirkan suaminya, orang tuanya di kampung dilupain. Oh gampang, orang tua saya kan tidak pernah nuntut apa-apa. Emang orang tua tidak bakal nuntut. Orang tua yang baik itu tidak akan pernah mau nuntut, walaupun mungkin mereka tidak punya makanan di kampung sana, mereka tidak bakal telepon anaknya, tidak mau susahin. Tapi kitanya harus bisa pengertian. Ada syekh juga, seorang syekh di Jeddah, ini mungkin saya pernah ceritakan kisahnya, saya reviewkan kembali. Beliau lagi khutbah Jumat, dan kebetulan cuplikannya ada di HP saya, dikirim, sangat luar biasa, suaranya Masya Allah, bagus sekali kalau dia mengaji. Sampai masjidnya itu selalu penuh, gara-gara suaranya. Dan memang dia juga kalau ceramah Masya Allah bagus. Banyak cuplikan ceramah dia, diantaranya dia cerita, dia bilang, saya lagi sholat, kemudian di rakaat kedua Jumat, tiba-tiba ada keributan di tengah-tengah saf di masjid. Habis selesai salam, saya lalu tanya, ada apa? Pakai mic. Mereka mengatakan, Syekh, ada satu orang tadi jatuh di sujud di rakaat kedua. Di sujud pertama, di rakaat kedua. Kata Syekh, baik, berikan dia nafas, jangan didesak. Dan bawa ke rumah sakit terdekat cepat. Lalu kemudian orang-orang pun membawa ke rumah sakit. Lalu dokter mengatakan, orang ini sudah meninggal kurang lebih ya setengah jam yang lalu. Tepatnya pada saat dia lagi sujud tadi. Maka Syekh ini mengatakan, saya pun kagum, orang ini mati di hari Jumat lagi sujud, gitu kan? Mati hari Jumat ini ada hadis sahih menjelaskan kalau akan dia akan selamat dari fitnah kubur, gitu kan? Nah, ditanya lagi oleh malaikat, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu, enggak ada fitnah kubur, dan juga dia meninggal dalam keadaan sujud. Orang tahu ini adalah husnul khatimah, kebaikan insyaallah, gitu kan? Maka Syekh ini mengatakan, saya tanya adiknya yang datang jemput jenazah kakaknya. Dia bilang, ini kakak kamu datang khusus ke masjid saya karena mau ikut sholat dengan saya, dan saya merasa saya juga harus menghormati dia, izinkan saya memandikan, kata syekhnya. Kata adiknya, silahkan, ya, karena ini laki-laki, maka dikatakan silahkan. Maka syekhnya pun memandikan. Kata syekhnya, di malam azza, di malam takziah pertama, saya lalu mengatakan, saya ingin tanya, setelah menyambut tamu segala yang datang, dia tanya sama adiknya, apa sih perbuatan kakak kamu ini sampai Allah tutup dengan kebaikan seperti ini? Kata adiknya, Syekh, kami punya seorang ibu yang tua. Kami punya seorang ibu yang tua. Ya, kami sudah meninggal. Dan ibu kami ini, kami selalu berbakti. Semua kami anaknya, 6 orang berbakti semua. Tapi kakak saya ini punya ciri khas tersendiri. Dia kalau datang, selalu dia yang paling pertama datang ke rumah ibu kami. Selalu kalau kami datang, kami temukan sudah ada. Kemudian dia yang selalu menyisirkan rambutnya. Dia selalu yang menyiapkan samponya, sabunnya, bajunya ditata rapi. Padahal laki-laki, diurus semua. Ibu itu, padahal ibu ini tinggal rumah sendiri, anak-anaknya sudah rumah tangga juga. Tapi tiap hari mereka lakukan itu. Dan kami selalu didahului oleh dia. Sampai hal kecil, sampo dan sabun pun selalu saya dibelikan sama dia. Dari hal-hal kecil, sisirnya patah sedikit, dibelikan yang baru. Selalu rambutnya disisirkan, pakaiannya dirapikan, dia urus benar. Kata syekhnya, pantas Allah tutup dia dengan kebaikan. Pantas Allah tutup dia dengan kebaikan. Teman-teman, jangan sia-siakan waktu. Kalau orang tua masih hidup, bakti, sedangkan sudah meninggal saja, kita masih bisa berbakti dengan mereka, dengan mendoakan, dengan bersedekah buat mereka, dengan haji dan umrah. Ya, kita lakukan apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Menyambung hubungan dengan orang-orang terdekat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menekankan kepada kita semua, kalau kedudukan ibu itu diganti setelah meninggal dengan khalah. Khalah itu saudarinya ibu, gitu kan? Dan yang mengganti posisi ayah adalah ammah. Ammah itu paman. Jadi ulama coba memberikan tingkatannya. Orang yang paling layak dibakti setelah orang tua kita meninggal adalah saudarinya ibu, yang dikenal dengan khala. Ini bersamaan derajatnya dengan saudara laki-lakinya ayah. Kemudian datang setelahnya saudara laki-laki ibu bersamaan dengan saudari perempuan ayah. Jadi ini level-level yang semestinya harus kita jaga. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, al-khalatu bi manzilatil khala itu saudarinya ibu seperti posisinya ibu itu sendiri. Ada satu hal juga yang saya ingin titik beratkan, teman-teman sekalian. Banyak orang berpendapat, tentu pendapat ya, pendapat. Saya tidak menyalahkan dan saya juga tidak mengklaim pendapat yang saya sampaikan ini paling benar, tapi saya cenderung dengan pendapat ini. Jadi banyak orang selalu memvonis, mengatakan ibu itu nomor satu dibandingkan ayah. Kalau saya tidak sependapat dengan ini secara pribadi, karena saya melihat banyak juga pendapat ulama yang menyampaikan hal yang sama dengan dalil-dalil yang jelas. Kalau dilihat dari sisi tingkatan, sebenarnya ibu dan ayah, tetap posisi ayah itu lebih tinggi daripada ibu. Tetap banyak orang mengatakan ibu lebih tinggi. Kenapa? Karena ada hadis yang berbunyi, seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa orang paling layak saya layani, saya temanin, man ahakku bisuhbati, suhbah persahabatan, temani, ngobrol, layani. Siapa yang paling layak? Kata Nabi, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi? Yang keempat baru ayahmu. Hadis ini teman-teman sekalian tidak berdiri sendiri. Hadis ini ada hadis-hadis yang lain, gitu kan? Yang harus dihubungkan. Hadis ini menjelaskan, kata ulama yang berpegang pada pendapat yang saya sampaikan dan saya juga cenderung dengan begitu, bahwasanya pelayanan ibu yang didahulukan, pelayanan, gitu kan? Jadi kalau misalnya ibu kita minta tolong ambilin saya minum, ayah kita juga mengatakan tolong ambilin saya minum, ibu yang kita dahulukan. Pelayanan iya. Tetapi ada dalil-dalil yang lain menjelaskan ayah itu didahulukan, seperti kasus anak perempuan tidak boleh nikah kecuali dengan izin walinya, gitu kan? Kata Nabi SAW, wanita manapun menikahkan dirinya tanpa izin walinya, siapa walinya? Ayahnya. Walaupun ibunya setuju 1000 kali, nggak bisa. Nikahnya batal, nggak bisa. Ibu nggak ada peran di sini. Saya sering sampaikan dalam pengajian saya kepada ummahat kita, ibu-ibu kita, hati-hati. Banyak anak-anaknya justru menikah dan menikahnya tidak sah, bisa terjadi perzinahan hanya karena walinya nggak setuju. Karena walaupun ibunya bilang nggak apa-apa nak nikah aja nanti ibu yang tanggung jawab, nggak bisa. Ini wilayahnya ayah, kan gitu. Ada hadis lain juga, hadis sahih yang berbunyi, siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya maka dia telah kufur. Ayah yang disebutin di sini. Jadi di sini ada penisbatan nama, bukan ke ibu penisbatan nama itu. Jadi harus difahamin dalil secara merata. Karena kalau tadi hadis itu saja yang dipegangin, maka itu hanya menyebutkan tentang masalah khidmah. Masalah khidmah atau pelayanan. Dan ini penting sekali untuk diketahui. Ada beberapa dalil yang lain juga disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam buku ini juga sebenarnya. Kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, man idda'i la ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang mengklaim penisbatan dirinya kepada selain bapaknya padahal dia tahu bahwa dia bukan bapaknya, maka surga diharamkan baginya. Ini juga masuk dalam bakti dengan orang tua, tidak boleh menisbatkan diri kepada selain ayah. Penisbatan diri kepadanya itu haknya mutlak dan ini masuk dalam bakti, enggak boleh dialihkan. Hadis yang lain dikatakan riwayat Imam Bukhari Muslim juga, la targhabu an abaikum faman ragiba an abihi fahuwa kufrun. Janganlah kalian membenci bapak-bapak kalian. Tidak disebutin ibu di sini. Bukan berarti kita boleh benci ibu kita. Enggak, lain. Tapi pahami dengan hal yang positif. Kata Nabi SAW, jangan kalian benci bapak-bapak kalian. Barang siapa yang membenci bapaknya, maka dia telah kafir. Hadis ini jelas sekali. Jadi ini dilibatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kemudian dalam hadis Bukhari Muslim juga dikatakan, man idda'i la ghairi abihi fa'alaihi la'natullah. Hadis Bukhari Muslim, barang siapa yang mengaku penisbatan diri kepada selain bapaknya, maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang kedudukan ayah. Ya, ini semua harus difahamin supaya jangan sampai kita salah faham. Berhubungan juga dengan hadis yang mengatakan bahwasanya surga itu di telapak kaki ibu, ini dilemahkan oleh banyak ulama hadis. Dilemahkan oleh banyak ulama hadis. Dan ini perlu kita perbaikin supaya tidak ada kesalahpahaman. Jadi disebutkan dalam buku ini sendiri, kata Imam Az-Zahabi, hadis yang berbunyi al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu, saya tidak mendapatkan hadis dengan lafaz seperti ini, kata Imam Az-Zahabi, penilai hadis dan menulis buku ini. Akan tetapi maknanya termuat dalam Sunan Nasa'i. Ada makna yang lain dalam Kitabul Jihad yang disebutkan bahwasanya Nabi SAW an-najahimata ja'ilan Nabi SAW faqala ya Rasulullah aradtu an agzuwa wa qad ji'tu astashiruka faqala hal laka ummun qala na'am qala falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Bahwasanya Jahima datang kepada Nabi SAW dan dia berkata, ya Rasulullah, saya ingin berperang dan saya datang untuk meminta pendapat anda, saya pergi atau tidak. Maka Nabi SAW bersabda, apa kau memiliki ibu? Karena pada saat itu Jahima ini ayahnya sudah meninggal. Maka ditanya, apa kau masih punya ibu? Maka jawabnya iya. Kata Nabi SAW, tinggal selalu di dekatnya, layanin dia, karena sesungguhnya surga itu ada di bawah kedua kakinya. Dan lafadz ini hadisnya hasan. Di sini yang dimaksud kata ulama hadis adalah dimanapun dia melangkah, yang dimaksud dengan di bawah kakinya adalah dimanapun dia melangkah, maka usahakan langkah itu kamu selalu ada di sebelahnya dalam melayaninya, supaya kamu bisa mendapatkan surga darinya. Jadi ini perlu difahamin, gitu kan? Kemudian juga dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan dengan lafaz waihak ilzam rijlaha fathamma aljannah. Kenapa kamu ini? Nabi SAW sempat berkata kepada seorang sahabat, tetaplah berada di sekitar kaki ibumu, karena di sekitarnya ada surga. Maksudnya kata ulama hadis adalah bagaimana agar kamu selalu berada di dekatnya sehingga kamu bisa melayaninya. Dan ini juga kedudukan seorang ibu tentunya. Saya hanya ingin menitikberatkan, jangan sampai orang mengangkat hadis-hadis tentang ibu dan akhirnya menyepelekan masalah ayah. Banyak efeknya, seperti kasus misalnya banyaknya ibu-ibu karena menganggap kamu harus patuh sama saya nak. Banyak kasus di Jakarta saya temukan sendiri, konsultasi dengan saya. Akhirnya anaknya pada saat mau menikah, yang penting ibunya setuju. Masalah ayah gak setuju itu gak apa-apa, karena dianggap ibu yang nomor satu. Ini pemahaman yang bahaya sekali. Sementara nikah tanpa ya kesetujuan ayah sebagai wali untuk perempuan secara khusus, maka tidak boleh sama sekali. Sebagian ulama mengatakan adaban lil ab, juga adab untuk ayah adalah seorang laki-laki pamit dengan ayahnya. Pamit dengan ayahnya. Jadi ini hal yang juga saya ingin diberatkan supaya tidak ada kesalahpahaman. Keduanya kita disuruh bakti tentunya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang wajibnya bakti dengan kedua orang tua adalah disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Yang artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah melainkan kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah saya enggak mau misalnya, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang, serta ucapkanlah selalu wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku sewaktu masa kecil. Jadi ini terus kita ucapkan. Kata sebagian ulama tafsir, kalau ada orang yang merasa tidak dididik oleh orang tuanya setelah dia lahir, maka paling tidak ibu dan ayahnya, ibunya sudah sabar mengandungnya 9 bulan dan ayahnya sudah sabar menemani ibunya untuk mencari nafkah. Dan terus saja akan ada alasan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam surah Al-Ankabut juga ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa wassainal insana biwalidayhi husna. Dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya. Makanya ulama mengatakan ibu dan bapak adalah pintu surga. Sementara anak-anak adalah hiasan-hiasan yang ada di taman surga itu. Semuanya bisa kita dapatkan untuk masuk ke dalam surga melalui orang-orang ini. Kemudian dalam hadis Nabi SAW menyebutkan hadis Bukhari Muslim, Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah saya tunjukkan dosa besar yang membinasakan, induknya dosa besar, fadzakara minha uququl walidain. Tentu setelah menyebutkan syirik, sihir, itu kan di antaranya adalah beliau mengatakan durhaka kepada kedua orang tua. Di dalam hadis yang lain, dan hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam Kitabul Bir Wassilah nomor 1900, juga Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, dan dia mengatakan hadis ini sahih berdasarkan syaratnya Imam Muslim, namun Bukhari Muslim tidak meriwayatkannya. Dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi, dan lafaz mereka berdua adalah ridallah fi ridha al-walid wa sakhatul rabb fi ridar rabb fi ridal walid wa sakhatul rabb fi sakhatil walid. Dalam riwayat lain dikatakan ridallah fi ridal walid wa sakhatullah fi sakhatil walid. Keridhaan Allah terletak kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak kepada kemurkaan orang tua. Kemudian dari beliau juga Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fahfaz, wa in syi'ta fadayya'. Orang tua adalah sarana untuk mendapatkan pintu surga yang tengah-tengah. Maka jika engkau mau, silahkan engkau jaga. Dan bila engkau mau, silahkan engkau sia-siakan. Ingat teman-teman ya, masih hidup orang tuanya terutama. Jaga, jangan sampai kita sia-siakan. Setelah mereka meninggal pun, ulama mengatakan boleh berbakti dengan saudara-saudaranya, termasuk boleh berbakti dengan teman-temannya. Dengan teman-temannya. Sampai pada tingkat kalau orang tua kita pun dalam keadaan kafir, tetap wajib berbakti pada keduanya. Selama pada hal-hal yang tidak melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu anda Kristen, Yahudi kah, agama apa saja, selama mereka masih dalam status orang tua kita, masih memang status orang tua, maka kita wajib berbakti selama tidak melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Itu harus kita bakti ya, harus tetap kita berbakti pada hal-hal yang dibolehkan. Seorang laki-laki, di dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Jihad, disebutkan ja'a rajulun yasta'dhinu fil jihad ma'ahu faqal ahayyun waliday walidaka qala na'am qala fa fihima fajahid. Seorang laki-laki datang meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berangkat jihad bersama beliau. Maka beliau bertanya, apakah kedua orang tua masih hidup? Laki-laki itu menjawab, iya. Beliau bersabda, maka kepada keduanya, maka kepada mereka berdualah hendaklah engkau berjihad. Perlu saya garis bawahi dulu teman-teman sekalian, dalam menuntut ilmu, ini penting sekali, dalam menuntut ilmu, kita tidak boleh mengambil hadis cuman berdiri sendiri, seperti tadi saya jelaskan masalah surga di bawah telapak kaki ibu. Harus kita melihat dalil-dalil yang lain, dan orang yang bijaksana adalah orang yang mengambil kesimpulan setelah mengumpulkan semua dalil. Nabi SAW seringkali mengajak sahabat yang sedang bertanya atau meminta saran sesuai dengan keadaan masing-masing. Ada sahabat yang datang minta saran, apa yang Nabi katakan? Jangan kau marah. Ya Rasulullah, apa wasiat anda? Jangan kau marah. Apalagi ya Rasulullah, jangan kau marah. Kata ulama hadis, sahabat yang datang ini, menurut informasi wahyu, orangnya emosional. Maka Nabi SAW disuruh mengingatkan dia, berhentikan sifatmu buruk itu. Memang kita enggak boleh emosional. Tapi nasihat ini disampaikan kepada sahabat yang itu. Ada sahabat yang datang minta berzina, dinasihatin tentang masalah zina. Ada sahabat yang datang, seperti hadis ini misalnya, sahabat ini sebagian ulama hadis mengatakan yang datang adalah sahabat yang masih sangat muda. Ya, masih sangat muda, kalau dikatakan masih sangat muda di bawah 20 tahun di kalangan para sahabat. Datang dan Nabi SAW lihat dia masih muda, dia ingin ikut jihad dengan semangat. Nabi SAW tidak lakukan itu kepada semua sahabat, karena banyak sahabat yang pada saat Nabi bilang jihad, mereka ikut, langsung Nabi suruh pergi. Gitu kan, bahkan dimotivasi. Tapi di sini enggak, Nabi melihat orang ini, ada penyampaian wahyu kepada beliau, kalau orang tuanya ini masih butuh kepada dia. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kedua orang tua masih hidup? Dia bilang iya. Kata Nabi, pulanglah dan pada keduanya lah kau berjihad. Di sini jangan difahami teman-teman sekalian, oh kalau orang tua kita masih hidup, kita enggak boleh berjihad. Ini pemahaman yang keliru ya. Ini pemahaman, jadi jangan salah paham. Ini Nabi SAW bicarakan, sampaikan kepada sahabat tadi sesuai dengan keadaan dia. Dan Nabi seringkali berbicara dengan sahabat sesuai dengan penyampaian wahyu tentang keadaan orang itu. Dan kita nanti mempelajarinya secara global semuanya, jadi kita mengetahuinya. Jadi jangan sampai kita mengatakan, oh orang tua saya masih ada, saya gak usah berjihad. Padahal sebenarnya ada peluang misalnya. Bisa saja. Tentu minta izin dengan mereka wajib. Kita pamit, gitu kan? Sampaikan baik-baik, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah bukakan hati mereka, lalu kita pergi. Lalu kita pergi. Begitu memahami hadisnya. Kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalil selanjutnya yang oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab ya Sahih Muslim Kitabul Bir, dan juga Imam Nasa'i dalam Kitabuz Zakah, dan Ibnu Majah dalam Kitabul Adab. Nabi SAW bersabda kepada seorang sahabat, ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa adnaka adnaka. Ibumu, bapakmu, saudari perempuanmu, saudara laki-lakimu, dan seterusnya ke bawah. Semuanya itu adalah orang-orang rentetan pertama yang harus dilayani, diberikan bantuan dan seterusnya. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan ibu karena ada pelayanan, dan ayah dalam pelayanan, saudari dalam pelayanan. Ini semua dalam pelayanan-pelayanan yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Diriwayatkan juga dalam hadis yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam Kitabul Ashribah. dengan lafaz yang berbunyi, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata aqun wala mannanun wala mudminu khamrin wala mu'minu bisihr. Tidak akan masuk surga, maksudnya dia tidak akan masuk surga secara langsung. Dia akan masuk ke neraka dulu. Ya, kalau dia meninggal dalam keadaan muslim, lalu dia melanggar empat hal ini, dia lakukan empat hal ini, maka tetap masuk surga, tapi setelah dibersihkan dosanya di neraka. Tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maksudnya tidak akan masuk langsung. Ya. Tidak pula yang menyebut-nyebut sedekah pemberiannya, mannan namanya. Ini ada bahasan di dosa besar juga, ya, menyebut-nyebut kebaikan adalah dosa besar. Juga pecandu minuman keras, serta orang yang membenarkan sihir. Orang yang membenarkan sihir, maka berarti dia, ya, atau semua ini tidak akan masuk ke dalam surga secara langsung, tapi akan dibersihkan dosanya terlebih dahulu. Abdullah bin Amr berkata radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang lain, di dalam hadis. Maaf, saya kuatkan dulu hadis yang tentang empat tadi, tidak akan masuk surga orang yang durhaka, menyebut-nyebut kebaikan, pecandu minuman keras dan mempercayai sihir, dikuatkan lagi oleh Imam Madzhabi dalam riwayat lain juga, la yadkhulul jannata mannanun wala aqun wala mudminu khamrin. Dalam riwayat atau lafaz lain dikatakan tidak akan masuk surga orang yang menyebut-nyebut kesedekahnya, kebaikannya, tidak pula orang yang durhaka dengan orang tuanya, dan juga tidak pula pecandu minuman keras. Di dalam riwayat yang lain juga dikatakan thalathatun la yadkhulunal jannah mudminu khamrin wa qati'u rahimin wa musaddiqun bisihr. Tiga golongan yang tidak akan masuk surga, pecandu minuman keras, orang yang memutuskan silaturahim terutama dengan orang tuanya, dan orang yang membenarkan sihir. Di dalam lafaz yang lain, Ja'rabiyun faqala ya Rasulullah, mal kabair? Qala al-isyraku billah. Qala thumma madza? Qala thumma uququl walidain. Qala thumma madza? Qala al-yaminul ghamus. Seorang Arab Badui datang bertanya kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, apa itu dosa besar? Beliau menjawab, menyekutukan Allah, partisipasikan Allah dengan makhluknya. Orang itu bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Beliau mengatakan, kemudian kamu durhaka dengan kedua orang tuamu. Orang itu bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, sumpah dusta. Sumpah dusta. Di dalam lafaz yang lain juga, hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih, la yadkhul, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata aqun wala mukadzibun bil qadar. Tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan juga orang yang mendustakan takdirnya Allah. Hadis demi hadis diangkat oleh beliau di sini, tinggal beberapa buah hadis. Dikatakan lagi riwayat yang lain, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabarani dengan dua sanad yang salah satunya sahih. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan semuanya diriwayatkan secara ringkas. Anna rajulan qal ya Rasulullah ara'aita in sallaitu shalawatil khams wa sumtu ramadan wa addaitu az-zakah wa hajjtu al-baita famadza li? Qala man fa'ala dhalika kana ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada illa an ya'uqqa walidayhi. Barang siapa, bahwasanya seorang laki-laki berkata, hai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika saya melaksanakan sholat lima waktu, berpuasa Ramadan, membayar zakat, dan berhaji ke Baitillah? Semua empat rukun Islam sudah saya kerjakan, termasuk saya Muslim, rukun Islam yang pertama juga sudah, lima-limanya. Apa yang akan saya dapatkan dengan mengaplikasikan lima rukun Islam itu? Beliau menjawab, barang siapa yang melakukan demikian, maka dia akan bersama para nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang mati syahid, syuhada, kecuali jika dia durhaka dengan kedua orang tuanya. Kata para ulama hadis, berarti durhaka dengan orang tua bisa menurunkan derajat seseorang yang tadinya dia bisa masuk ke surga Firdaus. Karena keempat golongan itu, nabi-nabi, syuhada, siddiq, dan orang-orang saleh, penghuni surga Firdaus yang tertinggi. Maka seseorang bisa terharamkan walaupun dia kerjakan lima rukun Islam, kalau dia durhaka dengan kedua orang tuanya. Durhaka dengan orang tua juga ini, teman-teman sekalian, akan menyebabkan azabnya Allah bisa datang segera. Maka hati-hati. Disebutkan dalam hadis, dan ini disebutkan dari Abu Bakar secara marfu, dan ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, dalam kitabul Bir, dan Hakim mengatakan ini adalah hadis sahih, sanadnya sahih. Dan juga Imam Adz-Dzahabi berkata di dalam sanadnya terdapat Bakar bin Abdul Aziz. Tapi di sini ada pembicaraan ulama yang mengatakan dia lemah. Tentu Al-Hakim menyebutkan dengan sahih karena pertimbangannya. Kita anggap berpegang pada pendapat Al-Hakim dalam kitab Mustadrak. Maka beliau mengatakan, Abu Bakar berkata, kullu dhunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uququl walidain fa innahu yu'ajjalu li sahibi. Setiap dosa Allah tunda pembalasannya sebagaimana yang dikehendakinya hingga hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua karena ia disegerakan bagi pelakunya. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab kita ini adalah sabda Nabi SAW dengan sanad hasan, dan ini diriwayatkan oleh Hakim juga dalam kitab Mustadrak, dalam kitabul Bir Wasila, dan Imam Az-Zahabi sebutkan dalam kitabul Talkhis. Kata Nabi SAW, la'anallahu al-aquli walidayhi. Allah melaknat, melaknat itu mengangkat berkah hidup siapapun yang durhaka dengan kedua orang tuanya. Wahab ibn Munabbi berkata, ini kata-kata penutupnya ya, sesungguhnya Allah SWT berfirman, wahai Musa, hormatilah kedua orang tuamu, karena sungguhnya orang yang menghormati kedua orang tuanya, maka aku panjangkan umurnya, dan aku berikan anak yang akan berbakti kepadanya. Dan sebaliknya, barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, akan aku pendekkan umurnya, dan aku akan berikan anak yang akan durhaka kepadanya. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, siapa yang berbakti dengan kedua orang tuanya, maka Allah akan berikan kepadanya anak yang berbakti padanya. Dan siapa yang menjaga kesucian, kehormatan, kemaluannya, tidak berzina, maka Allah juga akan jaga kesucian, kehormatan, kemaluan pasangannya. Perkataan yang terakhir adalah Ka'ab berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, sungguhnya Allah benar-benar menyegerakan kebinasaan seseorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar Allah menyegerakan azab baginya. Dan sungguhnya Allah benar-benar akan menambah umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar semakin bertambah bakti dan kebaikan-kebaikan akan datang kepadanya. Jadi ini semua hal-hal yang mendasar. Tentu ada perkataan-perkataan, statement yang diambil dari kitab Taurat juga, seperti perkataan Abu Bakar bin Abi Maryam mengatakan, aku pernah membaca dalam kitab Taurat bahwasanya orang yang memukul bapaknya hukumnya dibunuh. Tapi ini hukum Taurat, tidak berlaku pada Al-Quran, tidak berlaku pada Al-Quran, karena kita tidak temukan masalah itu. Wahab juga mengatakan, aku pernah membaca dalam Taurat bahwa orang yang menampar orang tuanya hukumnya dirajam. Tapi ini juga hukum dalam Taurat. Ini ada hukum-hukum sendiri dalam hukum Islam yang tidak disebutkan seperti disebutkan dalam Taurat tadi. Allahu a'lam. Seperti biasa insyaallah habis salat ba'diyah Isya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Setelah salam, penanya mengatakan, semoga Ustaz dan jemaah sekalian senantiasa dilindungi dan diberi berkah oleh Allah. Sama-sama insyaAllah. Mudah-mudahan penanya juga begitu. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua apabila orang tua tersebut selalu memanjakan anaknya, bahkan malah marah dan ngomel apabila anaknya membantu mengerjakan pekerjaan rumah? Tetap dilakukan, bakti saja. Lakukanlah hal-hal yang dia tidak marah. Misal, kalau dia suruh belanja, keluar, beli sesuatu, maka lakukanlah itu. Jadi tidak perlu melakukan apa yang dia tidak suka. Ikuti saja. Kalau misalnya Anda seorang anak perempuan dan dia tidak mau Anda ikut masak misalnya, udah temanin aja ngobrol. Lakukan sesuatu yang cukup membuat mereka senang. Gak ada masalah. Karena selama hal itu tidak diharamkan dalam agama, maka harus tetap ya, diikuti. Di sini dikatakan, apakah anak itu tergolong durhaka apabila menolak fasilitas memanjakan dari orang tua tersebut? Sebab orang tua tersebut terlihat bahagia apabila telah memanjakan anaknya. Justru malah mengikuti apa yang dia inginkan itu berpahala, karena menyenangkan hatinya. Dan lakukanlah hal-hal yang lain, ya, hal-hal yang lain. Karena tanda kutip di sini masalah memanjakan, pasti ada saja hal yang dibutuhkan oleh orang tua kita. Misal, Anda bisa membelikan kebutuhan-kebutuhannya, kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan, dari sampo, dari sabun, dari apa. Pasti setiap orang itu punya sesuatu yang dia sangat senangi. Dan orang tua itu sama, manusia biasa. Pasti mereka suka sesuatu yang mungkin menonjol dalam dirinya, yang akhirnya kita bisa penuhi. Banyak cara berhubungan dengan masalah itu. Bagaimana kedudukan ayah tiri terhadap ayah kandung dalam hal bakti kepada orang tua atau ibu kandung dan ibu tiri? Tentu ibu kandung yang dimaksud di sini ya.

Nggak bisa. Harus didahulukan orang tua kita dari diri kita sendiri. Karena memang perintah Allah untuk berbakti di situ. Apa hukumnya dan bagaimana menghapus dosa menggugurkan kandungan umur 1 bulan dan mengubur hasil pengguguran hasil berzina di depan teras rumah orang tua? Ini gak ada hubungannya sama orang tua sebenarnya, tapi ditarik supaya ada hubungannya dengan bahasan. Apa hukumnya dan bagaimana menghapus dosa menggugurkan kandungan umur 1 bulan? Taubat nasuha, dosa besar, gak boleh semestinya gitu kan. Dan mengubur hasil pengguguran hasil berzina di depan teras rumah orang tuanya. Ya kalau masalah kubur di depan teras itu gak ada masalah. Itu hukum syar'inya di tanah manapun boleh mengubur, kecuali dalam masjid yang tidak boleh gitu kan. Jadi gak ada masalah soal itu. Tapi di sini masalah menggugurkannya, dia harus bertaubat kepada Allah. Tidak boleh menggugurkan tanpa ada udzur syar'i. Itu pun ulama memberikan batasan. Kalau di bawah 4 bulan dia menggugurkan dan ada udzur syar'i, ada udzur syar'inya. Misal memang perempuan ini kalau hamil lagi dia bisa berbahaya bagi kesehatan, memang sudah terbukti secara medis, itu lain. Tapi kalau sudah 4 bulan walaupun berbahaya enggak boleh digugurin. Sudah ada ruhnya enggak boleh. Udah terima konsekuensinya. Banyak orang difonis mati ternyata tidak mati, dia lahir, melahirkan sehat, anaknya lahir sehat, tidak ada masalah, ajal belum datang. Orang beriman tahu masalah itu. Apa hukumnya zina yang dahulu saya lakukan berimbas kepada adik perempuan saya yang sampai sekarang sangat susah mendapatkan jodohnya? Haruskah saya meminta maaf kepada pasangan zina saya dulu yang notabene sekarang bukan siapa-siapa saya lagi? Enggak ada hubungannya, akhi. Enggak ada hubungannya zina kamu sama adik perempuanmu tidak dapat jodoh. Sama sekali. Di mana tali benang merahnya nih? Enggak ada hubungannya sama sekali. Anda berbuat dosa sendiri, gitu kan? Enggak ada hubungan. Masalah adik belum ada jodohnya itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada hubungannya sama sekali. Dan tidak perlu minta maaf dengan pasangan itu. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu minta maaf kalau kita berbuat salah. Perzinahan dua-duanya salah dan itu kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat kepada Allah. Jangan lagi membiarkan setan membuka pintu untuk kontek-kontekan lagi. Setan akan menunggangi itu supaya kita teringat kenangan-kenangan, akhirnya terbuka lagi pintu zina. Enggak boleh. Wala taqrabuz zina. Jangan dekatin zina. Apa kata ulama tafsir maknanya? Jangan mulai ngobrol, jangan mulai lihat, jangan mulai sesuatu apapun. Jangan mulai. Jangan dekatin, gak usah. Ada SMS masuk, jangan dibaca. Emang gak boleh. Udah tutup dari awal. Sedikit angin saja masih terasa dinginnya. Gitu kan? Apalagi kalau dibuka jendelanya, bisa kedinginan, masuk angin. Gitu. Cara beristiqomah yang benar untuk menghapus dosa berzina. Taubat nasuha, ada 4 syarat sudah jelas. Tinggalkan dosa itu seketika, sesali, berjanji sama Allah tidak ulangi, dan yang keempat, sibukkan diri dengan ibadah. Sisa umur isi dengan ibadah. Jangan buka lagi pintu itu. Kalau Anda yang bertanya ini belum menikah, maka menikah tentunya. Lampiaskan syahwat Anda yang di tempat yang telah Allah halalkan. Maka itu insya Allah sangat baik. Ya. Yang tidak sesuai dengan tema saya tunda dulu ya. Bagaimana hukumnya jika anak membantu orang tua mengadakan tahlil bagi saudara yang sudah meninggal? Jika anak menolak, orang tua marah dan tersinggung karena tidak menjaga tradisi. Sedangkan jika dilakukan Islam tidak menyuruh tahlil. Apakah anak itu berdurhaka? Tentu saja ada hadis Nabi yang berbunyi la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan pada orang tua, pada siapapun, pada makhluk, pada hal yang berbau maksiat pada sang pencipta. Itu hadis Nabi SAW. Jadi kalau orang tua kita menyuruh sesuatu yang dilanggar, melanggar agama, tidak boleh kita patuhi. Itu tidak durhaka namanya. Jadi kan perempuan disuruh buka jilbabnya atau dilarang sholat atau melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah yang Nabi tidak contohkan, maka itu hak kita untuk menolak. Karena itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Yang saya tahu itu tidak, dia jangan juga teriak-teriak, marah-marah, enggak. Sampaikan apa adanya. Suruh saya apa saja, ayah. Suruh apa saja, ibu. Yang penting agama tidak larang atau Rasulullah perintahkan, saya akan lakukan apa saja. Silakan suruh. Nah, kalau mereka tersinggung, cari ridhonya. Memberikan hadiah, minta maaf, enggak apa-apa, gitu kan. Tapi jangan lakukan. Ya, jangan dilakukan. Kalau Anda sudah tahu itu tidak benar, ada contoh dari Nabi SAW, saya sarankan jangan dilakukan. Ya. Tadi Ustaz sudah sampaikan hadis bahwa orang yang durhaka kepada orang tua, orang minum minuman keras, apa ini, tidak masuk surga. Bagaimana dapat memahami hadis di atas, sebab ada hadis lain yang mengatakan apabila ada keimanan dalam hati seseorang sebesar biji zarrah, masuk surga. Tentu hadis yang dimaksudkan tadi yang Anda tanya, yang kedua, siapapun yang di dalam hatinya ada seperti biji zarrah, biji sawi dari keimanan, dia akan masuk surga. Makna hadis ini kata ulama adalah dia akan masuk surga setelah ditimbang amalnya. Setelah ditimbang amalnya, karena semua pasti akan ditimbang amal solehnya, amal buruknya. Kalau amal buruknya lebih berat, dia masuk neraka dulu. Itu sudah jelas, banyak hadis yang menjelaskan masalah itu. Orang-orang akan masuk ke neraka, dibersihkan dosanya dan akan keluar. Dan Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih bahwasanya penghuni orang-orang beriman yang masuk ke neraka dulu dikenal dengan istilah Juhannamiyyin, orang-orang yang pernah lewat di neraka. Nanti pada saat dosa mereka sudah bersih, dimasukkan ke dalam surga. Dan ahli-ahli surga nanti bisa mengenal mereka kalau ini orang-orang yang pernah lewat di neraka dulu. Jadi memang dilewat ke neraka dulu, mereka akan dikeluarkan dari neraka setelah dosa-dosanya bersih, karena penyebabnya adalah walaupun orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari keimanan. Jadi bukan berarti dia punya iman seperti biji sawi langsung masuk surga tanpa hisab, atau mungkin dihisab pasti lolos karena ada iman seperti biji sawi, bukan itu yang dimaksud, ya. Tapi di sini adalah setelah ditimbang amalnya, dan pasti semua orang yang beriman kepada Allah mengucapkan syahadat, dua kalimat syahadat, dipastikan masuk ke dalam surga selama dia tidak membatalkan syahadatnya itu. Ayah saya sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Beliau mendapatkan warisan dari almarhum kakek yang belum dibagikan. Sebidang tanah yang masih milik berame-rame, milik almarhum ayah, kakak, dan adiknya. Saat ini warisan tersebut masih disewakan. Bagaimanakah hukum pembagian uang sewa yang memang jatah atau bagian almarhum ayah saya? Almarhum meninggalkan 2 istri, 1 orang anak laki-laki, dan 3 anak perempuan. Bagaimana ke pembagian sewa untuk para ahli waris dari almarhum ayah saya yang terbaik menurut agama Islam? Tentu ini masalah penting, ya. Ada hal-hal yang mendasar bagi orang yang meninggal harus segera dilakukan. Yang pertama, memandikan, mengurus jenazah dan mensolatinya. Kembali kepada hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, ikramul mayyit dafnuhu, penghormatan dan penghargaan terhadap jenazah, segera mengurus jenazah dan memakamkannya. Jadi maksud dalamnya adalah memandikan, ya, kemudian apa namanya, mensolatinya dan menguburkannya. Yang kedua adalah menjalankan wasiatnya. Karena Allah SWT mengatakan min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Setelah orang meninggal, maka yang paling pertama setelah diurus jenazahnya adalah wasiatnya. Ada wasiat enggak dia tinggalkan? Misal tanah ini saya wakafin buat pesantren ini misalnya, gitu kan? Yang ketiga, membayar utangnya. Dan yang keempat, ya, membagi warisannya. Ini harus dilakukan. Jadi perilaku yang keliru adalah kalau ada orang mati enggak dibagi warisan, itu enggak boleh, teman-teman sekalian. Ini sudah pernah saya jelaskan. Enggak boleh enggak dibagi warisan, harus dibagi. Baik, ayah saya meninggal, Ustaz, punya 1 rumah. Ibu saya masih tinggal di situ. Kami 3 orang bersaudara. Kami kalau bagi, kesian ibu. Loh, kasusnya adalah bukan kita mengusir ibu kita dari rumah itu. Membagi persentase masing-masing sudah jelas. Ini ibu dapat karena punya anak-anak, oh 1/8 dia dapatnya. Ya udah, ibu kita punya di rumah itu 1/8 bagiannya beliau. Sisanya dibagi kepada anak-anaknya misal, gitu kan? Jadi masing-masing sudah tahu, silakan ibu Anda suruh tinggal itu enggak apa-apa, tapi setiap yang bersaudara sudah tahu hak di rumah itu. Kapan satu waktu dijual, maka sudah tahu mas si fulan punya sekian, si fulan punya sekian, si fulan punya sekian. Kalau kasus seperti ini, Allahu a'lam, ya. Mudah-mudahan Allah ampuni kalau saya salah, tapi setahu saya kalau kasus seperti ini adalah dinilai berapa nilai tempat sewa itu pada saat warisan terjadi, atau nilai tempat itu sekarang berapa. Misal nilai 1 miliar, mereka bersaudara 3 orang, kalau semua laki-laki dibagi rata, kalau ada perempuan, kayak tadi ada perempuan, dibagi, laki-laki dapat 2 jatah, perempuan 1, misal 3 orang, 1 perempuan, 2 laki-laki, baik, dibagilah 1 miliar itu menjadi 3, tapi di sini perempuannya, laki-lakinya mendapat 2 bagian, ya, 2 bagian. Setelah dibagi, maka hak dia, hak warisan si ayah ini, itu dibagi kepada ahli warisnya lagi, ya, dibagi kepada ahli warisnya. Anak-anaknya, istrinya dibagiin. Nah, seperti itu Allah alam yang saya tahu. Jadi dibagi dengan cara seperti itu. Saya sudah kasih pernah Nomor Ustaz Nizar Jabal bisa dihubungi lebih lanjut kalau mau tanya masalah warisan. Seorang anak dimarahi orang tua tapi belum tentu si anak salah. Jika si anak membela diri dan orang tua malah semakin marah, apakah si anak ini termasuk durhaka kepada orang tua? Tentu saja membela diri pada batas-batas yang dibolehkan secara syar'i. Dan kalau Anda sabar, tenang, tidak malah membantah, itu lebih baik. Enggak masalah, gitu kan? Jadi insya Allah sambil kita doakan orang tua kita, karena memang sangat pekah sekali permasalahan orang tua ini. Kita dilarang bilang ah, enggak boleh bilang ah. Allah mengatakan wala taqullahuma uffin wala tanharuhuma. Uff itu ah, gitu. Ah nanti aja. Gitu kan? Ah ibu ini suka suruh-suruh, ah ayah ini begini, itu enggak boleh. Begitu aja enggak boleh, apalagi membantahnya. Gitu kan? Kalau ada sesuatu memang dalam Islam kita perlu menjelaskan. Pernah saya sebutkan salah satu kaidah hidup yang baik teman-teman sekalian, coba diterapkan. Setiap kali dilemparkan pertanyaan kepada kita, kita sedang melakukan satu perbuatan benar atau kita sedang melakukan perbuatan yang salah, jelaskan argumentasi kenapa kita lakukan. Itu penting. Kita pulang masjid, ditanya oleh tetangga, dari mana Pak? Oh dari masjid. Jawab. Jangan bilang, oh kalau saya bilang dari masjid nanti riya. Jadi saya gak usah jawab. Enggak. Riya itu kan kalau kita ikutin. Kalau setan bisikin, tuh kamu dipuji, kita enggak hiraukan. Seperti orang lagi tawarin barang, mau kaca mobil kita enggak buka. Udah, dia akan berlalu kok. Riya itu kalau kita lemah, emang kita sengaja, oh iya, ini kita mau dipuji itu lain. Kalau enggak. Tapi menjelaskan, oh ya saya dari masjid. Udah, sudah selesai. Karena sudah ada pertanyaan yang dilemparkan. Harus kita jelaskan kenapa kita lakukan. Gitu kan? Kamu mau kemana? Kita mau ke taklim. Oh saya mau ke pengajian. Enggak ada urus riya. Kecuali memang sengaja kita mau dipuji-puji, kita jelasin kok argumentasinya. Jangan sampai kita meninggalkan satu perbuatan ibadah mungkin dengan kita jelaskan ke dia jadi ingin juga ikut pengajian. Oh pengajian di mana ya? Oh pengajian di sana, bahasanya tentang ini. Ayo ikut yuk. Mungkin dia ikut. Allahu a'lam, kita enggak tahu. Kan gitu. Sama kalau kita berbuat buruk, hukum Islam kita harus minta maaf. Berbuat salah, maafin saya. Kita minta maaf. Kemudian perlu menjelaskan argumentasi kenapa kita lakukan. Saya lakukan waktu itu betul-betul karena ini, gitu. Tapi saya salah, saya tidak akan ulangi insya Allah, gitu kan? Jadi menjelaskan alasan kenapa kita lakukan itu akan membuat orang yang sedang kita langgar apa yang dia tidak senangin itu akan mengetahui, oh penyebabnya karena ini rupanya. Ambil makanan itu karena saya lapar sekali, saya nggak ada makanan lagi, jadi saya ambil. Tapi saya salah, saya minta maaf, misal, gitu kan? Jadi perlu menjelaskan masalah. Jadi orang tua kita perlu jelasin kalau emang kita benar. Dan benarnya ini harus tahu gambarannya benar adalah tolok ukurnya agama, bukan ego pribadi. Ya, bukan ego pribadi. Kalau hanya sekedar urusan duniawi, misal orang tua kita mau kita masuk ke kedokteran, kita maunya jurusan lain, ya udah ikutilah orang tua. Gitu. Gak masalah. Niat bakti sekalian, insya Allah diberkahi itu sama Allah. Ini urusan dunia. Kalau karena ini misalnya Anda dimarahi karena tidak mau ikut sama orang tua, ya Anda salah lah, durhaka sama orang tua. Kenapa harus tidak diikutin? Ya, kecuali kita mau sholat berjamaah di masjid nih, jelas wajib azan ditahan sama orang tua. Enggak usah sholat di rumah aja. Enggak boleh ini ayah, ini ibu. Allah yang perintahin. Maaf, habis sholat saya kerjakan apa saja yang diminta. Enggak apa-apa. Kalau haknya Allah didahulukan, gitu kan? Saya pernah jelaskan haknya Allah ada wajib ada sunnah. Haknya makhluk ada wajib ada sunnah. Haknya Allah wajib misal sholat 5 waktu. Kalau ketemu antara hak wajibnya Allah dengan hak wajibnya makhluk, hak wajib makhluk adalah hak wajib makhluk adalah bakti dengan orang tua misalnya, gitu kan? Suami minta tolong dari istrinya, hak wajib makhluk. Tapi bertemu dengan hak wajibnya Allah, didahulukan haknya Allah. Sholat dulu baru layani mereka. Tapi kalau ketemu antara hak sunnahnya Allah dengan hak wajibnya makhluk, didahulukan hak wajibnya makhluk. Kita lagi sholat sunnah, lalu orang tua kita atau suami ngajak berhubungan biologis, ya batal puasa sunnahnya. Kita lagi sholat sunnah, dipanggil orang tua, nak, batalin sholat sunnahnya. Jawab dulu panggilan mereka, karena wajib. Haknya Allah sunnah ketemu dengan hak wajibnya makhluk. Kalau ketemu antara hak sunnahnya Allah dengan hak sunnahnya makhluk, haknya Allah didahulukan. Gitu kan? Jadi perlu difahamin kaidah-kaidah seperti itu. Jadi insya Allah kita coba ya lihat dengan kacamata agama. Apakah memang dalam agama ini saya benar, haknya Allah yang wajib, sehingga saya tidak perlu bakti sama, saya tidak perlu dahulukan pendapat orang tua saya, atau ini cuma sekedar opsi pilihan-pilihan sunnah yang memang semestinya kita bisa toleransi. Bahkan pernah terjadi di Saudi, ada seorang wanita, ini kisah nyata terjadi. Jadi dia disuruh nikah oleh orang tuanya dengan seorang laki-laki. Laki-laki ini rupanya tidak terlalu faham agama, tapi orang tuanya suka, akhlaknya laki-laki ini baik. Santun, ramah, dari keluarga baik-baik, tapi dia masih merokok, kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan yang memang menonjol sebenarnya dalam agama. Tapi orang tuanya mau sekali dia lakukan. Maka anak perempuan ini mengatakan, saya terima lamaran laki-laki itu karena orang tua saya. Subhanallah, selama 3 bulan menikah didakwain suaminya dengan santun, dengan baik. Suaminya tiba-tiba berubah, ninggalin rokok, sholat berjamaah di masjid karena pengaruh dari istrinya. Dan ulama mengatakan, menanggapi kisah ini kena terjadi, ini karena baktinya pada orang tuanya. Allah berkahi. Bukan mustahil. Orang tua itu subhanallah menjadi penyebab, walaupun mereka kafir loh ya. Mereka kafir, kita bakti menjadi penyebab rahmatnya Allah turun kepada kita. Apalagi kalau dia muslim. Jadi kita harus maksimalin itu. Ya. Sebagaimana azab disegerakan apabila durhaka, apakah balasan terhadap kebaikan juga segera atas kebaikan bakti kepada orang tua? Saya tidak pernah tahu ada dalil masalah itu ya. Misal kita berikan hadiah orang tua langsung Allah balas juga langsung seketika, Allahu a'lam. Itu tidak pernah ada dalil yang khusus menjelaskan masalah itu sebagaimana azab tadi disegerakan. Tapi insya Allah kita berharap Allah itu zat yang akramal akramin. Tahu artinya apa ya? Orang Arab itu kalau suka sekali memberi namanya karim. Ya. Orang yang tidak menolak selalu memberi namanya orang karim, gitu kan? Allah itu salah satu sifatnya adalah akramul akramin, yang tidak pernah menolak siapapun yang minta. Dan paling tahu bagaimana membalas kebaikan atau kepatuhan hambanya. Allah lebih tahu. Enggak usah khawatir tentang masalah itu. Insya Allah Allah akan kasih yang terbaik. Ana baru baca artikel mengenai perawi hadis-hadis sahih. Kata seorang tokoh, bahkan perawinya ada yang Syiah, Rafidhah. Bagaimana hal tersebut? Apakah Rasulullah SAW pernah bermubahalah dengan siapa? Artikel mengenai apa ini? Yang dimaksud mengenai apa perawi hadis-hadis sahih, kata seorang tokoh bahwa perawinya ada yang Syiah. Bagaimana hal tersebut? Saya tidak tahu hadisnya yang mana, saya juga tidak tahu orang ini. Mungkin keterbatasan ilmu saya, Allahu a'lam. Tapi kalau ulama hadis mensahihkannya, maka berarti itu pasti ada pertimbangan ulama hadis. Saya bukan ahlinya untuk menilai hadis itu sahih atau tidak. Tapi kita kembali kepada orang-orang yang sudah menyembidangnya di situ. Kalau Imam Bukhari, Imam Muslim yang sudah jelas-jelas tidak diragukan oleh para ulama hadis tentang mereka, kemudian mereka meriwayatkan hadis, pasti mereka menjeli. Karena dalam ilmu hadis itu ada ilmu rijal, ada jar wa ta'dil, ada ilmu mempelajari siapa perawi-perawi hadis itu, ada jar wa ta'dil, ada mengetahui tentang kesalahan mereka dan menetralkan apapun informasi yang salah tentang mereka sehingga bisa diterima enggak hadisnya. Itu ada dalam ilmu hadis, ada dalam ilmu mustalah hadis. Jadi ada ilmunya khusus mempelajari masalah itu. Saya yakin tidak mungkin para ulama hadis mensahihkannya tanpa punya pertimbangan, gitu kan? Pasti ada sesuatu. Kalau mungkin ada perawi hadis pun benar yang disahihkan karena dia adalah Syiah, mungkin ini cuma simpatisan. Mungkin ini orang yang simpatisan, mungkin orang yang cuma sekedar menyampaikan sesuatu. Karena kadang-kadang subhanallah banyak orang salah faham nih. Kita ucapin satu kalimat, dinilai dengan dia 10 bahasan. Bisa dari satu statement saya misalnya, bisa ada teman-teman yang mendengarnya mempunyai persepsi 10 masalah di situ. Padahal sebenarnya cuma satu tujuannya. Itu bisa terjadi, manusia bisa menjabarkan seperti itu. Allahu a'lam ya, seperti itu. Kalau apakah pernah Nabi SAW bermubahalah, Nabi SAW dalam riwayat pernah dikatakan kedatangan orang-orang Nasrani dari Najran. Najran wilayah, itu kan penuh dengan orang-orang Nasrani, lalu mereka datang dengan ingin niatnya bertemu dengan Nabi SAW, menanya-nanyakan tentang Islam. Lalu Nabi SAW jelasin Islam, mengajak mereka Islam, mereka gak mau. Nabi biarin satu hari, besok diajak lagi berdebat, mereka disampaikan argumentasi, ayat-ayat, mereka gak bisa membantahnya, gak punya alasan. Kemudian mereka masih menolak Islam. Hari ketiga, terus begitu, akhirnya hari keempat dikatakan dalam riwayat sahih, Nabi SAW mengajak mereka bermubahalah. Mubahalah itu mengajak orang yang non muslim ini untuk mendatang, siapa yang benar siapa yang salah nih, caranya membawa keluarga terdekat. Waktu itu Nabi SAW menggendong Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, dan di belakang beliau ada Fatimah radhiyallahu anha. Pada saat itu Nabi SAW menantang mereka, orang-orang Nasrani dan Najran, untuk bermubahalah. Ayo kita kumpul, kalian juga mendatangkan kerabat-kerabat kalian, lalu kita minta kepada Allah, kalau siapa yang benar diselamatkan, siapa yang salah dikena laknatnya Allah. Maka orang-orang Nasrani dan Najran menolak pada saat itu, mereka tidak mau. Mereka setelah musyawarah, pendeta-penditanya lalu berkata, ini kalau dia betul Nabi, pasti kita kena laknatnya Allah. Dan bukan cuma itu, sampai kepada anak keturunan kita. Maka mereka pun akhirnya menolak, dan mereka memilih untuk membayar jizya, upeti pada saat itu, dan mereka kembali ke wilayah Najran. Itu yang saya ketahui. Saya mau tanya Ustaz, saya mantan pecandu narkoba. Dulu saya sudah mencoba berbagai cara, tapi selalu gagal. Sekarang saya sudah sembuh 2 tahun tidak menggunakan narkoba. Saya sedang melakukan sebuah terapi narkoba, dan di dunia kata dokter hanya terapi ini yang bisa berhasil. Alhamdulillah saya sekarang bisa beribadah, bersosial, kerja dan lain-lain sejak terapi ini. Tapi masalahnya terapi itu adalah substitusi atau pengganti dengan narkoba. Jadi di dalamnya masih ada unsur narkobanya, tapi tidak banyak. Apa hukumnya Ustaz? Terus ibadah yang saya lakukan selama ini bagaimana? Mohon petunjuknya Ustaz. Karena dari pengalaman teman-teman saya yang lepas terapi, tapi belum kelar, belum selesai, kebanyakan jatuh lagi ke narkoba. Saya takut untuk lepas sebelum terapinya selesai, karena semua diawasi oleh dokter, karena kita kelar terapinya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada hadis Nabi, saudaraku. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal yang diharamkan. Hadisnya begitu ya. Artinya begini, kalau ada dokter yang mengatakan seperti kalimat tadi, dan dia mengatakan tidak ada terapi lain kecuali ini, Allahu'alam, saya pribadi, sebagai saya berbicara di alam da'i, saya melihat ini keliru. Jadi tidak ada kata-kata tidak mungkin kalau orang mau bertobat meninggalkannya. Jadi jangan terjerumus menyelamatkan diri dari sihir dengan sihir lagi. Jangan terjerumus meninggalkan khamar, misalnya minuman keras, dengan menyincipinya dengan cara bertahap meninggalkannya. Bukan begitu dalam Islam. Taubat itu kan syaratnya harus meninggalkan seketika, menyesali dan berjanji sama Allah tidak mengulangi, lalu menyibukkan diri dengan amal soleh. Lalu kalau Anda tanya apa solusinya Ustaz? Banyak sekali solusi. Dari sisi ibadah, yang pertama Anda lakukan adalah berdoa kepada Allah SWT. Sujud sebentar malam tahajud, sujud dengan tulus kepada Allah. Ya Allah, sebagaimana dulu saya sudah melakukan pelanggaran ini, saya bertobat padamu. Ya Allah, mudahkan hambamu ini untuk selamat darinya, tanpa ada kecanduan lagi dengan semua ini. Itu misal. Ini secara spiritual, berdoa kepada Allah SWT. Kemudian juga Anda boleh menggunakan hal-hal yang dihalalkan dalam agama, seperti mengkonsumsi habbatus sauda, ya jintan hitam, yang kata Nabi SAW obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Boleh mengkonsumsi madu yang sering dibuat jus misalnya, yang madu itu asli. Kemudian juga boleh menggunakan hal-hal yang halal, diantara di halal misalnya meminum air zam-zam gitu kan, sambil berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insya Allah bisa. Saya sangat yakin itu, kalau saya pribadi sangat yakin. Itu dari sisi spiritualnya. Dari sisi yang lainnya, sisi kehidupan sosial secara manusiawi, pertama, jauhi semua fasilitas yang mengingatkan pada narkoba itu. Karena itu akan menjadi penyebab, pemicu. Teman-teman lah, fasilitasnya lah, foto-foto lah, apalah semuanya, gitu kan? Jadi kita harus itu. Yang kedua, perkaya informasi tambahan dengan membaca, dengan melihat bahayanya narkoba itu. Terus kita bubuhi diri kita dengan menonton, melihat cuplikan yang berbahaya, atau membaca sesuatu yang berbahaya tentang masalah itu. Nanti kita akan tinggalkan insya Allah. Dari dua sisi ini, mudah-mudahan saya berharap Allah mudahkan Anda untuk bisa meninggalkannya. Karena saya tidak menemukan celah membolehkan itu. Sementara Nabi mengatakan Allah tidak jadikan kesembuhan kalian pada hal yang diharamkan. Ya. Tentu kita berdoa untuk saudara kita ini dan seluruh muslimin agar diselamatkan dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dan diterima taubatnya insya Allah. Bolehkah kita berbohong kepada orang tua dengan tujuan agar orang tua kita tidak cemas dengan keadaan kita? Gak boleh. Dari mana pintu celah boleh berdusta? Enggak boleh, akhi. Yang enggak boleh, ukhti, berdusta apapun alasannya. Kata Nabi SAW, ucapkan kebenaran walaupun di depan mata kalian kehancuran. Dan tinggalkan kedustaan walaupun di depan mata kalian keberhasilan. Enggak boleh. Sifat orang munafik, Kalau dia berkata, dia berdusta, enggak boleh. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, ucapkan kebenaran walaupun pahit, sampaikan apa adanya. Kalau masalah cemas, jangan cemas. Ibu, ayah, saya alhamdulillah baik-baik saja. Saya sebentar lagi balik. Saya sebentar begini, jelaskan apa adanya. Insya Allah tidak ada masalah. Gitu kan? Tapi jangan berdusta, karena dusta tidak boleh dalam Islam. Bagaimana hukumnya serta adakah dalil yang dapat memberikan ana ketenangan bahwa ana dari SD kelas 1 hingga saat ini tidak pernah bisa dekat, sangat kaku dengan ibu ana. Karena anak dari SD kelas 1 selalu dididik dengan sangat keras, amarah, emosi, pukulan dan lain-lain oleh ibu ana, baik itu akibat kesalahan ana maupun ana tidak ada salah. Tapi alhamdulillah ana tidak pernah membalas dengan amarah dan lainnya pula. Lalu semakin tua ibu ana semakin tinggi tingkat emosinya. Bahkan terkadang selalu mengajak ana berdebat tentang agama. Contohnya beliau berdebat mengenai urusan sutra, pembatas sholat, puasa, sholat sunnah, gerakan sholat dan lainnya. Mohon saran dan nasihatnya apa yang harus ana perbuat. Tentu kalau diajak berdebat oleh orang-orang yang seperti ini kedudukannya orang tua kita, jawab secukupnya. Tidak usah panjang lebar. Kenapa kamu pakai pembatas sholat? Karena ada hadis begini ibu. Selesai. Tapi ibu gak pernah temukan, oh iya, mungkin keterbatasan ilmu saya temukan seperti itu ibu. Udah ibu lagi marah, gak apa-apa, biarin dia marah. Gak ada masalah. Yang penting kita jangan terjerumus dengan membantahnya. Gitu kan? Karena memang membantahnya ini gini ya, orang tua kita, pasangan hidup kita, seperti misalnya kita wajib bakti dengan ibu ayah, istri wajib bakti sama suaminya. Gitu kan? Kita harus menafkahi dan mendidik anak-anak kita. Ini semua teman-teman sekalian tanda kutip boneka-boneka yang Allah titipkan buat kita. Kita lahir tidak pernah bisa pilih. Saya enggak mau ibu ini, saya enggak mau ayah ini. Lahir ini ibu, ini ayahmu. Perintah agama bakti. Kan begitu. Ada cobaan sabar. Ya sudah begitu perintah agama. Lah jalankan sesuai dengan agama. Kan aman tuh. Ini kan akan aman. Kalau beliau berdebat pada sesuatu, insya Allah ya, seemosi apapun orang, kalau kita cara menghadapi orang emosional adalah banyak diam. Itu kata kuncinya. Emosi dibalas dengan diam. Enggak usah dilayani. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Kalau diajak bicara dengan orang yang jahil, kata ulama makna tafsirnya, kalau orang jahil adalah orang yang emosional, orang yang tidak punya ilmu, gitu kan? Orang yang merasa lebih pintar, sok pintar. Ini semua adalah orang yang jahil masuk di dalamnya. Maka mereka berkata salama. Artinya, ya sudahlah. Sabar, diamin aja. Karena tidak ada gunanya gitu. Ya, tidak ada gunanya. Jadi memang kita apa adanya, jelaskan apa adanya secukupnya dan jangan terlalu dilayanin. Seperti itu kurang lebih. Kalau masalah bagaimana menangani, saya dari kecil selalu memang dilayani dididik dengan pukul. Memang karena ada orang tua juga yang jahil dengan agama ya. Maka jangan membuat itu menjadi senjata syaitan membuat kita dendam. Jangan. Agama meluruh kita berbakti. Orang kalau ghibah kita, bukan kita balas dengan ghibah. Orang tua kita pukul dulu bukan kita balas dengan keburukan juga. Kita sedang menjalankan perintah agama. Perintah agama adalah kita berbakti. Udah tetap berbakti. Insya Allah satu waktu Allah lunakkan hati ibu anda. Insya Allah dengan izin Allah dia bisa berubah. Bukan mustahil. Ibu saya jarang sekali melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Padahal masjid terdapat di depan rumah saya. Namun beliau tidak pernah absen untuk sholat 5 waktu di rumah. Pertanyaan, apakah saya sebagai anak berdosa jika saya menyindir ibu saya untuk sholat berjamaah di masjid? Pertama, perempuan tidak ada kewajiban sholat di masjid. Ibu anda atau orang lain. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama, wanita kalau sholat di ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada di luar rumahnya. Kata ulama hadis termasuk masjid. Dan sholatnya dia di dalam ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada, maaf, sholatnya di dalam kamarnya lebih afdal daripada di dalam rumahnya, di ruang tamu rumahnya. Jadi perempuan makin tertutup maka makin baik. Laki-laki yang dimotivasi ke masjid. Jadi saya sarankan tidak perlu untuk menyindir ibu anda sholat di masjid. Malah itu lebih afdal buat dia, lebih baik. Perbuatan yang tidak salah jangan disinggung, biarin dia berbuat, gitu kan? Selama dia baik, dukung itu sangat baik. Saya punya anak tiri, saat masuk dalam kehidupan keluarga, saya merasa berkah keluarga berkurang. Keluarga jadi sedikit kacau. Saya coba berprasangka baik, tapi baru-baru ini ada kejadian yang keyakinan saya bahwa orang ini bermasalah. Saya dengar semua bisnisnya bermasalah, tertipu. Bagaimana agar keluarga kami kembali mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala? Saya punya ayah tiri ya, maksudnya di sini ya. Saya saat masuk ke dalam kehidupan keluarga, saya merasa berkah keluarga keluar berkurang. Tentu kalau sudah menikah dengan ibu Anda, Anda nasihatin apa adanya. Dan menasihatin orang tua itu tidak durhaka. Boleh kita sampaikan, apalagi ini adalah ayah tiri ya. Boleh kita nasihatin, sampaikan apa adanya. Ayah seperti ini, setahu saya agama begini. Dia enggak mau dengar, ya sudah, tetap jadi mad'u kita, orang yang kita dakwahi. Sampaikan kepada ibu agar bisa menyampaikan kepada dia. Tapi jangan memfonis kalau berkah kehidupan hilang gara-gara dia. Insya Allah tidak, biidnillah tidak. Kalau ada hal-hal yang berubah, bahasakan baik-baik. Kalau dulu rumah tangga ini seperti ini keadaannya, tapi setelah ayah datang, kenapa kok ada kejadian seperti ini? Bukankah agama mengajarkan seperti ini? Dan alangkah baiknya, alangkah bijaknya kita kalau mau mendakwahi seseorang, apalagi ini orang yang dekat menikah dengan ibu, maka kita melihat kira-kira sisi apa sih, atau dari poin mana orang ini bisa kena secara dakwah. Ada orang hobi baca buku, ada orang hobi mendengar, ada orang macam-macam ya. Kita lihat sisi mana kira-kira, baru kita masuk ke dakwah itu. Ya, kalau memang dia misalnya pribadinya tidak suka didakwai oleh yang dianggap anak, maka ya sudah, pakai orang lain yang untuk menasihatin dia, atau kita menggunakan media-media yang ada. Saya laki-laki, orang tua memaksa menikah wanita yang saya tidak suka. Apakah saya berdosa jika tidak mematuhinya? Sedangkan laki-laki tidak perlu wali dalam pernikahan. Tentu di sini dilihat alasannya kenapa. Kalau alasannya memang misal orang tua kita menyuruh kita menikah dengan orang yang tidak ada hubungannya dengan kriteria yang agama perintahkan. Wanita misalnya tidak tutup aurat, tidak sholat, dari keluarga tidak jelas statusnya. Maka ini ulama mengatakan boleh dia menolaknya. Tidak masalah. Karena ada perintah-perintah Allah di situ yang harus dipenuhi. Gitu kan? Tapi kalau opsi antara tidak suka saja, hanya karena tidak suka, mungkin ada kekurangan-kekurangan tertentu, maka kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan petunjuk, istikharah kepada Allah. Istikharah itu jalan pintas untuk minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, minta. Ya mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk selanjutnya, baik orang tua Anda yang akhirnya menolak, atau mungkin tiba-tiba Allah bukakan hati kita cenderung, gitu kan? Cenderung. Yang penting pada saat istikharah itu jangan memang ada kecenderungan dari dua hal yang kita sedang hadapi. Antara suka dengan bakti dengan orang tua, misal, atau antara tidak suka dengan berbakti dengan orang tua. Maka jangan ada kecenderungan misal lebih cenderung kepada perempuan yang kita ingin nikahi, sehingga memang istikharah pun berharap hasilnya ke situ. Maka harus sportif, tinggalkan semua itu, minta murni petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bekerja di kantor pemerintah khusus perizinan perusahaan. Ada perusahaan bir akan membuka usaha, izinnya lengkap dan layak mendapat izin usaha. Bagaimana saya bersikap? Karena memang perusahaan bir ini memenuhi syarat, tapi saya takut dosa. Ya jangan dipenuhi, nggak boleh. Kalau Anda tanda tanganin, berarti Anda punya andil di situ. Ya, jadi memang sebaiknya jangan. Jawabannya begitu. Tidak mungkin saya bilang nggak apa-apa, tanda tanganin aja. Ya, nggak mungkin, haram. Saya tanggung jawab hari kiamat, nggak mungkin. Haram haram dalam agama Islam, nggak boleh. Dan Anda tanda tanganin, konsekuensinya berarti Anda punya andil di situ. Maka jangan dilakukan. Saran saya begitu. Jangan cuma karena dia layak dapat izin. Semua bisa layak dapat izin. Tempat perzinahan pun layak. Dia penuhi semua surat-surat, bisa. Tapi Allah haramkan, gimana? Nggak mungkin ya. Ayah dan ibu cerai saat umur 5 tahun. Saat saya umur 5 tahun. Ayah nikah lagi dan punya 3 anak perempuan. Ibu nikah lagi dan punya 1 anak perempuan. Mana yang lebih utama bagi saya untuk berbakti? Mana yang lebih dekat sanatnya? Mungkin maksudnya jalur anu ya, nasab ini, bukan sanad. Sanad itu untuk hadis ya. Mana yang lebih dekat jalur nasabnya dengan saya, maksudnya mungkin ya. Yang dimaksud di sini yang anak-anak, maksudnya saudara ya. Maka dua-duanya posisi di dalam agama kita, saudara dari ayah dan saudara dari ibu sama kedudukannya. Yang lebih tinggi dari mereka kalau seayah sama seibu, gitu kan? Jadi kalau saudara dari ibu, ibu nikah sama laki-laki lain punya anak, saudara dari ayah karena ayah nikah lagi sama perempuan lain, ini sama saja posisi kedudukan mereka. Jadi sama-sama kita berbuat baik insya Allah. Jika orang tua sudah lanjut usia, memiliki 4 orang anak, ketiga anaknya merantau jauh, maka tinggal 1 orang anak pertama yang paling tua di dekatnya. Walaupun dekat, sang anak pertama tidak bisa merawat langsung karena pekerjaan dan keluarga. Maka sang anak berinisiatif membayar orang lain untuk merawat beliau. Apakah dalam hal ini sang anak pertama durhaka kepada orang tua karena tidak mau merawat langsung? Bagaimana dengan anak-anak lain yang merantau termasuk durhaka kah? Anak pertama ini adalah ayah saya yang saat ini sedang sakit persis sama dengan yang diderita oleh ibunya atau nenek saya. Mohon didoakan semoga dimaafkan dan diangkat penyakitnya. Tentu saja tidak berdosa. Membayar orang lain tidak masalah. Termasuk bentuk bakti, dia mau bayar gitu kan. Karena dia kerja, maka dia bayar orang lain untuk merawat orang tuanya, boleh. Tapi jangan dia niatkan memang membuang orang tuanya. Misal dia masukkan ke panti jompo, dia gak mau urus lagi. Seperti kehidupan di Amerika sekarang begitu ya. Itu luar biasa, saya dapat informasi. Kalau anak-anak kan begitu balik, tamat SMA misalnya disuruh kerja, udah kerja. Mereka kerja sendiri sambil kuliah, udah punya hasil. Orang tuanya itu kalau sudah tua, maka mereka kena punya hasil, dimasukkan ke panti jompo, dia bayar. Dia gak pernah tahu, bahkan kadang-kadang ada orang tua yang meninggal di telepon anaknya. Orang tua kamu meninggal. Baik, berapa biaya pemakamannya dia kirim, ditransfer, orang tua yang disuruh kubur. Nah ini lain ini. Tapi kalau dia di rumah, orang tuanya di rumah, dia gak bisa rawat karena dia juga harus cari nafkah, dia laki-laki. Tapi dia bayar orang, seorang perawat misalnya, kalau laki-laki misalnya, itu gak ada masalah. Dan tetap dia berusaha mencari pahala dari orang tuanya tadi. Apa saja yang dia bisa lakukan, coba dia lakukan itu. Dan kedua anaknya juga yang merantau itu tidak durhaka kalau merantau. Kecuali orang tuanya minta, kembali ke sini nak, saya mau kamu di sebelah saya misalnya. Nah itu lebih baik dia pilih. Tapi kalau orang tuanya diizinkan, minta didoakan, kemudian dia penuhi kebutuhannya, dia ikut bantu kakaknya yang anak pertama itu, dibantu dengan biaya-biaya untuk membiayai orang tuanya, itu hal yang baik saja. Nah, ini masalah mertua, baik. Ustaz, anak mau curhat. 2 minggu sudah enggak ketemu Ustaz. Rasanya sudah kayak 2 tahun. Ini benar enggak ini? Anak jika pulang kantor jam 5, anak enggak langsung pulang karena macet perjalanan ke rumah. Dan anak menunggu sholat maghrib dan isya berjamaah karena saya tidak mau tertinggal fadilah sholat berjamaah. Bahkan kalau malam Rabu, seperti ini anak datang ke kajian Ustaz Khalid di Blok M. Namun setiap pulang, anak selalu ditegur mertua. Pulang selalu malam-malam, kamu kan bukan bujang lagi, sudah punya anak. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Ana sudah menjelaskan alasannya pulang malam, namun mengingat saya masih tinggal bersama mertua dengan lingkungan keluarga yang belum sunnah, apakah mertua termasuk orang tua saya juga yang bila melawannya termasuk durhaka? Tentu jangan digunakan bahasa melawan. Tetap jelaskan baik-baik gitu kan. Dan saran saya di dalam masalah rumah tangga, saya sering bahasakan ini dan Anda boleh kembali ke ceramah saya manajemen rumah tangga Islami. Usahakan kalau bisa jangan tinggal sama mertua. Emang termasuk sama orang tua kita juga. Kalau saya tinggal sama orang tua saya, berarti istri saya akan tinggal sama mertuanya gitu kan. Ibu saya kalau mau nata pasang gorden warna coklat di sana, istri saya pengen warna pink misalnya, ini jadi bentrok ini. Mereka juga punya keinginan masing-masing gitu kan. Sama halnya terbalik juga begitu. Kalau seorang laki-laki numpang di rumah mertuanya, di rumah orang tua istrinya, maka ini juga sama. Tentu ayahnya, mertua laki-lakinya punya keinginan tertentu, juga ibunya, mertuanya pengen keinginan tertentu, pengen masak tertentu, dia pengen makan yang lain. Saran saya, Allahu'alam, lebih baik pindah walaupun kos, ya, semampunya, kontrak, gak apa-apa. Belajar mandiri itu lebih baik, ini pertama. Karena kita kalau rumah tangga sendiri, pertama lebih sesuai dengan syar'i. Karena memang di zaman Nabi SAW pun orang kalau menikah itu tidak tinggal sama mertua, tidak tinggal sama orang tua, mereka pindah. Walaupun itu pas-pasan gitu kan. Kemudian yang kedua, kita leluasa mengatur waktu. Saya juga pernah bahas dalam manajemen rumah tangga Islami, tidak bolehnya orang tua merintervensi lagi ke ada anak-anak. Ini teman-teman sekarang mungkin masih seumuran, kita sekarang tahap punya mertua dan orang tua. Mungkin nanti satu waktu kita akan sampai pada tingkat level mereka. Kita akan punya anak-anak nanti. Jadi Anda kalau punya anak-anak nanti, walaupun mereka sudah menikah, jangan pernah intervensi ke dalam. Enggak boleh. Kecuali anak-anak kita minta tolong atau kita lihat kemungkaran. Tapi kalau ada perempuan sengaja datang atau laki-laki sengaja datang sebagai orang tua atau mertua, datang, kamu masain apa anak saya hari ini, kamu kenapa begini, rumahmu kenapa begini, ini enggak boleh dalam Islam. Haram. Enggak boleh, diharamkan. Ulama mengatakan haram hukumnya orang tua yang sengaja datang ke rumah anaknya lalu mengatur-ngatur rumahnya, enggak boleh, padahal itu orang tuanya. Enggak boleh dia. Gimana caranya? Rumah tangganya orang enggak boleh lagi dicampur, kecuali kita lihat kemungkaran, salah. Memang begitu. Kan itu. Pernah ada terjadi malah mertua datang ke rumah anak mantunya mau kerja dilarang kerja, enggak boleh kerja kamu hari ini. Ini aneh, kenapa enggak boleh kerja ibu? Wah, pokoknya enggak boleh kerja, gitu kan? Hari ini di rumah saja. Gantian sama istri melihat anak-anak. Enggak bisa ini, gimana caranya? Cari nafkah wajib, Allah yang wajibkan, ketemu haknya Allah yang wajib dengan apalagi ini mertua kedudukannya bukan seperti orang tua. Orang tua aja enggak boleh diikutin kalau melanggar mencari nafkah wajib. Harus memang kewajiban gitu kan, Allah bebankan itu. Maka harus kita faham masalah-masalah seperti ini. Saran saya yang pertama adalah coba kalau bisa pindah tempat. Dengan santun tentunya, jangan memahami bahwasanya harus langsung spontanitas segala, tidak. Bahasakan baik-baik, ajak istri, komunikasi baik-baik supaya bisa enggak kalau kita rumah tangga sendiri, saya ingin lihat kamu masak sendiri, saya ingin lihat kamu tata rumah sendiri, dibahasakan baik-baik insyaallah. Kemudian juga bahasakan baik sama mertua, terima kasih saya sudah numpang selama berapa waktu di sini. Saya bisa enggak mau mandiri insyaallah. Bukan saya bisa ya, saya akan mandiri. Langsung dibahasakan to the point, saya akan mandiri biar saya juga merasa bisa ya berkorban buat anak, buat istri saya dan seterusnya gitu kan. Jadi seperti itu yang kita lakukan, Allah alam. Kalau tetap masih tinggal kemudian kondisinya seperti ini dijelaskan, jelaskan apa adanya argumentasinya, karena memang saya ikut pengajian dulu dan saya merasa ada ketenangan. Kalau belum pun marah ya sudah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tadi saya bilang para ulama memaknakan kata-kata jahilun di sini adalah orang yang emosional, orang yang mau egoismenya besar, mau memaksakan pada pendapatnya. Qalu salama, ya udah diam aja, udah dia ngomong, udah selesai, udah begitu saja. Saya tahu seorang ikhwah, mertuanya setiap datang pasti ngoceh, ribut di rumahnya. Yang dia lakukan adalah diam. Udah selesai ibu, alhamdulillah, udah dia berdiri. Akhirnya mertuanya malu sendiri gitu kan. Jangan tambah lagi. Ustaz, saya bekerja di bank konvensional. Ibu saya bekerja di koperasi simpan pinjam. Alhamdulillah saat ini saya telah bekerja. Saya membeli rumah dengan KPR bank konvensional. Setelah saya belajar tentang agama, saya ingin taubat dari KPR riba dengan menjual rumah tersebut. Terjadi perdebatan dengan orang tua saya. Saya takut menyinggung perasaan mereka, Ustaz. Apakah saya durhaka? Karena orang tua saya tidak mendukung saya menjual rumah tersebut apabila saya pulang ke rumah orang tua. Apakah halal saya makan dan tinggal di rumah orang tua sedangkan orang tua sedangkan saya tahu kalau itu termasuk gaji yang didapat dari riba. Tentu di sini banyak hal yang mesti dijawab ya. Berhubungan dengan masalah yang pertama, Anda kerja di bank konvensional. Ini saran saya sudah sering saya bahasakan, ini riba, saudaraku. Dan riba tidak boleh. Ini kita akan bahas pada pasal setelahnya nanti ya. Nanti pertemuan akan datang kita akan bahas khusus masalah makan riba, bagian dari dosa besar. Ini enggak boleh ditoleransi dan tidak boleh bermain-main masalah ini. Hadis Nabi SAW, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Larangan keras, memang kita harus berhenti, gitu kan? Masalah kasus bekerja atau tidak bekerja di bank konvensional dan kita pernah KPR, hukumnya kalau kita sudah taubat, ulama mengatakan boleh melanjutkan KPR tersebut tapi setelah taubat, taubat kepada Allah dengan tidak membuka pintu riba baru. Enggak usah dijual rumahnya. Lanjutkan saja semampunya, tapi memang pembayarannya dari uang yang halal, dicari dari uang yang halal. Kalau tidak ada, memang karena saya berhenti kerja dari bank komisioner saya tidak bisa lagi bayar, rumah itu mau dijual boleh dijual, dan ini tidak termasuk dalam durhaka dengan orang tua. Orang tua tidak perlu campur sampai ke situ gitu. Ya, karena memang ini masalah haram atau halal, hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Harusnya memang kalau tidak ada lagi uang yang kita bisa bayar yang halal, sekali lagi ya, jadi kalau kita sudah terlanjur KPR mobil, rumah, riba, taubat kepada Allah, baru tahu hukumnya, maka itu boleh dilanjutkan kata ulama, boleh dilanjutkan, tapi tidak boleh membuka pintu riba baru, diselesaikan. Kalau dia bisa cash, alhamdulillah, dia enggak bisa cash, dia cicil, dan itu sudah halal, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, dan kalian memiliki apa yang telah berlalu, walakum masalah, semua yang berlalu itu sudah dianggap dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sudah tahu hukumnya lalu sengaja, itu enggak boleh. Itu hukumnya dari awal sudah haram, Allahu a'lam. Jika ada himbauan baiat pada Imam Mahdi di bumi Syam, namun masih ada ibu yang sakit di rumah, bagaimana hukum baiatnya Ustaz? Tidak ada Imam Mahdi. Dari mana Imam Mahdi di negeri Syam? Anda dapat dari mana informasinya? Kalau ada dusta itu, tidak ada. Tidak ada Imam Mahdi, Imam Mahdi cuma satu. Dan hadis sahih menjelaskan akan keluar setelah Dajjal membuat kerusakan di muka bumi. Dia akan keluar dari Madinah, kota Madinah, bukan di Syam. Dan kata Nabi SAW, dia akan keluar dari Madinah, namanya seperti namaku, dan fisiknya seperti fisikku. Namanya Muhammad bin Abdullah, fisiknya, kulit, warna kulitnya, matanya, rambutnya, sama dengan Nabi SAW. Dari keturunan Nabi SAW, di Madinah. Dan kata Nabi SAW, dia akan keluar dari Madinah, dan Allah mengubahnya dalam sehari semalam. Dia akan menjadi orang baik, gitu kan. Lalu kemudian akhlaknya bukan seperti akhlak, karena tidak ada yang sama dengan akhlak Nabi SAW. Lalu dia keluar ke Mekah diikuti dengan 300 orang yang membaiatnya. Kemudian dia keluar menuju ke negeri Syam. Di masjid Menara Putih, dia akan mengerjakan sholat asar, dan turunlah Isa putra Maryam yang memegang kedua sayap malaikat, kemudian ikut sholat bersama. Dan dialah orang yang Nabi sholat di belakangnya. Lalu kemudian Isa berkata, sholatlah imam dari kalian. Lalu kemudian sama-sama menuju ke wilayah Palestine yang sekarang dikenal dengan yang di hadis dikatakan Babulut. Subhanallah, kemarin saya waktu masuk ke wilayah Palestine itu, saya tanyakan langsung dengan orang-orang sana. Di Israel ini sekarang ada enggak kota namanya Lut, Babulut, gitu kan? Maka dikatakan ada sekarang kota di sebelah Tel Aviv, ibu kotanya Israel itu ada Lut. Dikenal begitu, Babulut. Allahu a'lam, ini hadis menjelaskan nanti Dajjal akan ada bermarkas itu, dan nanti Nabi Isa AS akan datang dengan Mahdi ke sana. Tapi kalau sekarang dikatakan ada Mahdi di Syam, ini enggak ada dalil sama sekali. Ini berita dusta, saudaraku, jangan terpengaruh dengan semua ini. Ini keliru ya, tidak benar. Kalau ada ibu Anda di sini di rumah sakit, tentu saja didahulukan ibu. Orang tua kita didahulukan, ibu dibakti. Betulkah jika kita beramal soleh, maka pahalanya akan sampai ke ayah yang sudah meninggal? Kalau beliau jadi penyebab, beliau yang ajarkan, makanya saya sering katakan dalam pendidikan anak, teman-teman sekalian, kita harus punya andil. Jangan semua diserahkan ke sekolah, jangan semua diserahkan ke pembantu misalnya, maaf ya saya bahasakan ini, atau baby sister. Harusnya kita punya andil di situ. Anda yang lagi sibuk di sini, kalau pulang ke rumah laki-laki, tetap meluangkan waktu untuk ngobrol sama anak-anak, tanya sekolahnya, didik sesuatu ya. Itu penting sekali. Jadi jangan diserahkan semuanya. Begitu pula dengan perempuan juga begitu. Jangan diserahkan semuanya kepada orang-orang yang mungkin ya mereka akan mendapatkan pahalanya. Jadi lebih baik kita juga punya andil. Kita juga punya andil kepada anak-anak itu. Bagaimana bila seorang istri yang masih mempunyai ibu, dia ingin terus berbakti kepada ibunya karena ibunya sudah tua, tetapi karena mengurus suami dan anak, jadi tidak bisa selalu berbakti kepada ibu. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan berbakti kepada ibunya? Tentu saja tetap suami diprioritaskan. Pada waktu lowong, dia berusaha untuk pamit dengan suaminya, gitu kan? Lebih baik lagi kalau suaminya mengizinkan ibunya tinggal bersama-sama. Maka lebih mudah kalau suami lagi bekerja, dia bisa bakti dengan ibunya, gitu kan? Dan cara untuk bakti ini banyak, banyak sekali. Kita mengirim memasakkan masakan misalnya, sambil masak buat suami sama anak-anak, juga masakan buat ibu dan diantarkan ke sana pada saat suami lagi keluar, gitu kan? Yang jelas harus suami didahulukan, hukum syar'inya begitu. Jadi jangan sampai kita melampaui hukum ini. Jadi tetap banyak cara, telepon misalnya, tanya kabarnya. Kalaupun meminta dikunjungi atau dijenguk atau diantar ke rumah sakit, pamit sama suami, sampaikan baik-baik, insya Allah. Kalau niat kita baik, Allah juga akan lunakkan hati suami. Orang tua atau ibu masih suka mengadakan tahlilan atas meninggalnya bapak. Bagaimana sikap kita menyikapi ketika ibu minta ke kita baik berupa uang ataupun bantuan tenaga untuk acara tahlilan tersebut? Jelaskan baik-baik ya, jelaskan baik-baik. Ini sudah pernah saya jelaskan teman-teman sekalian, banyak orang salah paham. Dianggap tahlilan ini kenapa tidak boleh, ini berarti aliran keras, tidak benar, itu kan zikir, itu kan bagus. Permasalahannya bukan itu teman-teman. Kita ini dalam agama disuruh meletakkan sesuatu pada tempatnya. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi Nabi SAW diutus untuk dicontohi, gitu kan. Nabi tidak pernah teman-teman di acara kematian itu mengadakan tahlilan, duduk, baca zikir rame-rame, niatnya kirimkan untuk orang mati. Ini tidak pernah ada dalil menjelaskan zikir bisa sampai ke orang mati, gitu kan? Jadi kita harus jelas masalah ini. Yang sampai doa, ya kita doakan, istighfar buat mereka, ya silahkan. Tapi kalau secara khusus duduk, manggil orang rame-rame ini yang tidak pernah ada, jelaskan apa adanya, baik-baik. Dan kita, saya sudah bilang tuh hari, kalau teman-teman mau sportif dan hidup tenang, maka dukunglah semua kebaikan orang yang di sekitar kita, dan ingatkan yang salah saja. Jangan memvonis orang itu salah, langsung keseluruhannya, hanya dengan satu kesalahan, ini gak boleh. Gitu kan? Baik itu individu ataupun kelompok. Saya pribadi, saya sangat tidak setuju kalau ada orang, begitu ada satu kelompok berbuat salah, atau ada satu perbuatan yang melanggar agama, langsung divonis semuanya itu sesat. Itu gak boleh. Ada perbuatan mereka yang baik kan? Yang baik kita dukung, yang salahnya kita ingatkan. Karena ormas, yayasan, pesantren, gelar-gelar kiai kah, ustadz kah, habib kah, siapa saja, ini adalah tunggangan-tunggangan saja sebenarnya. Bukan itu target agama. Target agama adalah memperbaiki yang salah dan mendukung sesuatu yang benar, gitu kan? Jadi seperti itulah, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, kita dukung yang baik, dan kita luruskan yang salah. Jadi seperti kasus tadi, masalah ibu ini, kalau dia mengajak kita melakukan satu perbuatan yang keliru, kita sampaikan apa adanya hukumnya. Lalu dari sisi lain, apapun yang baik, yang sesuai dengan sunnah, dukung. Dukung, gitu kan? Apa saja yang dia lakukan, dukung. Misalnya dia mau bersedekah buat orang tuanya yang sudah meninggal. Ah, ini sesuai dengan sunnah Nabi. Ini silakan. Ibu mau keluarkan ini 500 ribu, silakan sedekahkan ke orang miskin itu buat ibunya ibu misalnya. Atau buat nenek, buat kakek, silakan. Itu sunnah Nabi. Nabi mengatakan sedekah jariah itu akan lanjut terus untuk orang mati, sumbang buat masjid itu. Tunjukkan kepada mereka mana yang sunnah dan mana yang tidak sunnah. Yang sunnah kita dukung, yang salah kita tegur, gitu kan? Tapi jangan sampai kita meninggalkan ini, kemudian yang sunnah kita tidak contohkan. Ini keliru, dan saya sudah pernah berikan banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah seperti itu. Saya harap sesuai dengan tema ya, karena waktu gak memungkinkan kita untuk ini. Hukum wanita yang memberi tambahan nama suaminya di belakangnya, apakah termasuk menisbatkan diri pada suami? Kalau hanya sekedar panggilan, misal Aisyah menikah dengan Ahmad, lalu dikatakan ibu Ahmad, gak ada masalah itu. Maksudnya, oh ini istrinya si Fulan, atau istrinya Pak Ahmad, gak ada masalah itu. Tapi kalau dia ganti nama orang tuanya, nama ayahnya ini gak boleh. Ini bagian dari dosa besar. Nanti ada bahasan di dosa besar kita itu. Gak boleh, haram menisbatkan diri kepada selain ayah. Gak boleh. Coba kita lihat istri-istri Nabi. Aisyah. Pernahkah kita dengar ada riwayat Aisyah Muhammad? Hafsah Muhammad? Sofia Muhammad? Gak pernah. Setelah dalam riwayat disebutkan Aisyah binti Abi Bakar, Hafsah binti Umar, gitu kan? Sofia binti Huyai. Huyai itu ayahnya Sofia orang Yahudi, meninggal dalam keadaan kafir. Tetap dinisbatkan namanya itu, gitu kan? Jadi nisbat ayah itu gak bisa diganti. Saya sarankan gak usah ini. Bapak-bapak di sini yang punya istri gak usah bangga dengan namanya harus dinaikkan ditulis itu. Karena kita kan sudah punya tahu, kita punya hukum akad nikah jelas. Waktu kita menikah sudah ngundang orang, kita punya buku nikah. Jelas kok ini istri kita, gak perlu ada penisbatan nama. Ibu-ibu juga walaupun cinta sama suaminya, tetap harus membawa nama ayah. Walaupun ayah kita kafir. Tadi contoh Sofia binti Huyai, gitu kan? Ibu ayahnya Sofia radhiyallahu anhu najmain itu adalah orang Yahudi yang meninggal dalam keadaan kafir, tapi tetap dinisbatkan namanya. Apakah benar orang Yahudi menggali di bawah Masjid Aqsa untuk mendapatkan hartanya Nabi Sulaiman? Itu Allahu alam, saya tidak tahu. Ilmu saya tidak sampai ke situ. Coba yang saya tahu di Masjid Aqsa. Jadi lokasi Masjid Aqsa itu sekitar 1,4 hektar, cukup besar. Dindingnya sangat kokoh. Dan di dalamnya ada beberapa masjid. Di dalamnya ada beberapa, karena luas sekali jadi banyak. Ada musola-musola, ada masjid. Ada yang paling depan menghadap kiblat namanya Masjid Qibli. Ini dibangun oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kemudian dikembangkan terus sampai zaman Muawiyah juga membangunnya. Kemudian dibangun juga oleh Abdul Malik bin Marwan, dilanjutkan oleh anaknya Al-Walid bin Abdul Marwan. Al-Walid bin Abdul Malik. Kemudian ini sekitar tahun 70-an 80-an Hijriah ya. Kemudian setelah itu dikembangkan lagi terus dengan beberapa orang-orang Muslim yang menjaganya sampai sekarang ada perawatannya. Tapi apakah di situ ada hartanya Nabi Sulaiman, orang-orang Yahudi pernah gali, Allahu alam. Yang saya dapat informasi malah orang-orang Yahudi ini sangat menghormati wilayah Masjid Aqsa itu. Karena di sebelah Masjid Aqsa, di tembok, jadi tembok Masjid Aqsa itu kan 1,4 hektar. Ada satu sisi itu temboknya Masjid Aqsa, itu mereka jadikan, mereka orang Yahudi mengatakan tembok peratapan. Jadi selalu nangis setiap hari situ. Yahudi selalu datang nangis. Di situ ada sebuah besi yang diklaim oleh orang-orang masyarakat setempat. Dulu Rasulullah SAW mengikat tali burak pada saat mau mi'raj ke langit, gitu kan? Di sekitar situ lah orang-orang Yahudi mengadakan peratapan. Mereka sangat menghormatin itu. Kalau mereka menggali, saya Allahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi dari indikasi atau hal-hal yang di lapangan, kayaknya tidak mungkin gitu. Tapi mereka berusaha masuk ke masjid, iya, karena di Masjid Qibli yang bagian depan itu, bagian sisi timurnya, maaf, sisi baratnya, itu ada masjid musola di bagian bawah. Itu dikenal dengan Marwani, dan juga ada Masjid Aqsa Tua, gitu kan. Itu ada dua, dan itu memang di dalamnya sangat besar dan banyak batu-batu bangunan, yang batu-batu gunung yang besar-besar, dan saya sempat mengambil beberapa cuplikannya, saya lihat waktu itu. Tapi itu pun di Masjid Aqsa Tua memang pernah ada sumur yang dipakai oleh kerajaan Umayyah untuk masuk ke masjid dan keluar. Ada sebuah pintu. Kemudian di situ ada sumur, sumur itu dipakai minum. Dulu ada upaya orang-orang Yahudi untuk masuk ke dalam Masjid Aqsa melalui sumur itu, tapi sekarang sudah ditutup. Hanya itu saja. Upaya untuk masuk ke masjid ada, tapi upaya untuk membongkar harta Nabi Sulaiman alaihissalam ini Allahu alam. Ini saya tidak pernah temukan. Apa yang harus orang Islam lakukan tentang pergerakan Syiah yang akan memerangi Islam? Bagaimana pendapat Ustaz? Tentu saja ini harus diingatkan kesalahan, penyimpangan yang sangat luar biasa, gitu kan? Dan ini kita di Indonesia dan negara-negara Islam sekarang harus betul-betul memahami tentang siapa itu Syiah dan menjauhinya tentu. Mengingatkan, mendoakan saudara-saudara kita agar jangan terjerumus di dalam pemahaman yang salah ini. Karena jelas ya, kalau Anda tanyakan kepada orang-orang Syiah, bagaimana keadaan bapak Anda? Pernah ada teman saya berbicara dengan satu orang Syiah dan sangat bijaksana sebenarnya. Dia cuma mengatakan, bagaimana keadaan Anda? Oh baik, temannya dia bilang. Kemudian ini teman dan turunan Arab, mereka berbicara, bagaimana keadaan ente? Baik. Ayah ente bagaimana? Baik. Kakek ente bagaimana? Oh baik. Mertua, semuanya baik. Semuanya baik. Mereka dalam pandangan ente bagaimana? Baik. Oh baik. Mertua anak baik. Kalau anak datang ke rumahnya selalu dilayanin. Istri anak baik. Semuanya baik. Orang tua anak baik. Semuanya baik. Lalu langsung temannya ini bilang, berarti ente lebih hebat dari Rasulullah SAW ya? Kaget dia. Loh kok bisa? Kebetulan dua orang ini dua-duanya mengaku turunan Nabi, gitu kan? Jadi yang satu teman dekat saya, sahabat dekat saya. Maka dia mengatakan sama temannya nih, berarti ente lebih baik daripada Rasulullah SAW ya? Kakek kita. Temannya kaget, loh kok bisa? Tentu Rasulullah lebih baik. Dia bilang, iya, karena Rasulullah kan kalian kafirkan mertuanya. Abu Bakar sama Umar, gitu kan? Kalian hina-hina istrinya. Sementara kamu tadi puji-puji istrimu, puji-puji mertuamu, bagaimana bisa? Berarti kau lebih baik dari Rasulullah. Terdiam akhirnya. Jadi pemahaman yang sudah luar, dari situ saja sudah jelas salah. Untuk apa kita menghina mertua Nabi SAW? Untuk apa kita menyalahkan ya istri-istri Nabi SAW yang jelas-jelas meninggal dalam keadaan masih di bawah naungan Nabi SAW? Ini pemahaman yang keliru dan harus dijauhi. Harus dijauhi, gitu kan? Dan harus diingatkan kaum muslimin agar jangan sampai terpengaruh dengan propaganda-propaganda yang mereka sampaikan. Ini terlalu banyak ya, saya batasi tinggal 3 pertanyaan lagi. Apabila orang tua sudah meninggal dan mereka masing-masing memiliki saudara kandung yang banyak, bagaimana cara berbakti kepada saudara orang tua? Apakah mendahulukan kepada yang lebih tua? Tetap aja disamaratakan. Jadi bagaimana caranya supaya kita berusaha semuanya kita bakti ya, tidak ada istilah didahulukan. Jadi kalau kita membeli sesuatu, orang tua kita punya 5 orang saudara, kita beli sesuatu yang kita dahulukan, maksudnya disamaratakan, belikanlah sama-sama, gitu kan. Tentu kalau sebagian ulama berijtihad mengatakan yang paling layak dibakti setelah kedua orang tua meninggal adalah saudarinya ibu, yang itu setara dengan saudaranya ayah, gitu. Jadi saudara perempuannya ibu dan saudara laki-lakinya ayah. Kemudian datang setelahnya adalah saudara laki-laki ibu dengan saudari perempuan ayah. Ya, karena itu ada hadis Nabi tadi saya jelaskan di awal pertemuan, al-ummu bimanzilatil al-khalatu bimanzilatil umm. Saudari kandungnya ibu seperti atau posisinya sama dengan ibu. Saya punya adik laki-laki, sifatnya keras dan kaku. Ketika dia sedang jengkel, sering sekali dia membentak ibu kami. Bagaimana saya harus menasihatinya? Mohon doanya Ustaz, semoga adik saya bisa berubah. Semoga saja semua teman-teman yang sedang menghadapi masalah tadi yang minta didoakan, ini Allah mudahkan urusannya insyaAllah. Allah berikan hidayah yang mereka sedang orang-orang yang sedang menyusahkan mereka, dan juga tentu saja Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dalam keadaan Islam. Tentu ini perilaku yang salah, harus dinasihatin, caranya dinasihatin dan diberhentikan, tidak boleh dibiarkan. Kalau dia mau mukul ya harus ditahan, walaupun kita harus ya berkelahi sama dia, dalam arti kata memang harus memberhentikan, tidak boleh kemungkaran. Kalau sampai dia mau mukul orang tua, kalau dia bentak ya kita ingatkan, tidak boleh, haram kamu bentak ibu, gitu kan? Tidak boleh, kamu haram membentak ayah. Nah, harus begitu, jadi tidak boleh dibiarkan, ya, harus diingatkan, karena memang ini pelanggaran agama, tidak boleh sama sekali dibiarkan. Bagaimana cara kita menyikapi ketika orang tua kita selalu mengkritik pasangan kita? Ya terima saja positifnya, dan yang negatif nggak usah didengar, gitu kan? Yang positif kita ambil, baik terima kasih, saya berusaha, insya Allah doakan supaya istri saya, suami saya bisa jadi baik. Kita terima apa adanya dan ambil positifnya, tinggalkan yang negatifnya. Pokoknya jauhi semaksimal mungkin berdebat sama mereka supaya jangan terbuka pintu dosa gitu. Mohon bimbingannya bagaimana cara membimbing anak usia di bawah 7 tahun agar menjadi anak yang soleh, soleha dan berakhlak mulia, karena saya khawatir dengan lingkungan yang mempengaruhi teman bermain ataupun media HP yang dapat diakses bebas. Apakah ada doa khusus membimbing anak? Mohon doakan anak-anak Ustaz supaya menjadi anak yang berbakti, soleha, cerdas dan berakhlak mulia. Mudah-mudahan insya Allah diniatkan bisa didapatkan. Tentu kita sebagai orang tua harus tahu anak ini amanah dari Allah buat kita. Maka jangan biarkan dia seluasa yang bisa gitu. Sayangnya orang tua kepada anak adalah meluruskan kesalahan dan menuntun dia kepada kebaikan. Walaupun anak itu nolak, emang harusnya begitu. Dan kelirunya orang tua adalah kalau karena sayang, dia katakan karena sayang sama anak, dibiarkan. Tidak boleh kita membiarkan anak sendiri memegang HP di kamar. Nah, tidak boleh memang. Harus di orang tuanya ngawasin, kontrol. Gitu kan? Dia yang belikan. Harus dia tanya, kamu bicara sama siapa nak? Kamu begini. Jadikan mereka sebagai sahabat. Tentu Ali bin Abi Thalib menuntun kita satu hal yang sangat positif. Didiklah anak kalian dengan 7 tahun, 7 dikali 3. 7 tahun pertama itu adalah dengan kelembutan dan kebaikan. Selalu tuntun, rangkul. Kalau dia buat salah, ingatkan. Anak saya 2 tahun setengah, hampir 3 tahun, itu kalau pernah di kamar saya tumpahin sesuatu makanan, lalu sengaja dibuang sama dia. Saya enggak biarkan, saya panggil. Sini nak. Walaupun dia masih belum lancar ngomong, angkat ini. Dia belum paham awalnya. Saya duduk, saya tunjuk kembali. Angkat ini nak, diangkat sama dia. Kemudian saya kasih, itu tisu. Ambil tisunya, lap, bersihkan. Saya tuntun dia, sampai dia lakukan. Subhanallah, dengan 5 menit saya korbankan waktu begitu, saya pandu dia, walaupun awalnya mungkin dia merasa berat atau belum faham atau anak-anak merasa tidak perlu, tapi karena dia lihat saya serius, dilakukan sama dia. Dan semenjak itu kalau ada sesuatu yang tumpah, dia coba melap gitu kan, walaupun dalam kondisi umur kurang dari 3 tahun. Memang orang tua harus proaktif, enggak boleh kita biarkan. Dan hubungkan apapun yang kita ingin berikan kepada anak kita dengan prestasi. Kamu hafal 10 juz nak, ya, Abi atau Umi kasih HP. Kalau kamu nanti prestasi bisa hafal 30 juz, nanti diberikan motor pada saat SMP dan SMA. Hubungkan program-program hidupnya, prestasinya, fasilitasnya dengan prestasinya. Dan jangan terlalu memberikan fasilitas sementara tidak ada prestasi, terutama berhubungan dengan masalah agama. Jadi Allahu a'lam, yang saya tahu mungkin lebih baik seperti itu ya. Adakah batasan antara mertua dengan menantu? Mana yang lebih utama, orang tua atau suami? Ini sudah saya jelaskan kalau yang kedua ya, tentu suami. Kemudian batasan antara mertua dengan menantu, batasan seperti apa dulu nih? Yang dimaksud batasan apa gitu. Kalau batasan aurat ada tentunya, gitu kan? Semua selain pasangan halal, suami istri, kalau perempuan ketemu sama ayahnya, ketemu sama saudaranya, yang boleh leher ke atas. Siku ke bawah, siku ke lengan, siku ke telapak kaki, ke telapak tangan, dan lutut ke bawah, paha, perut, dada, nggak boleh dilihat, gitu kan? Yang dihalalkan untuk yang mahram pun ada batasnya, sama suami saja yang boleh terbuka, seperti itu. Jadi batasan anak mantu sama mertua, kalau yang dimaksud aurat seperti itulah. Laki-laki juga tentu ya, Tidak boleh anak mantu laki-laki pakai celana pendek di depan mertua perempuannya, tidak boleh, walaupun mahramnya. Dia harus tahu adab-adabnya. Pakai celana minimal itu harus lututnya tertutup, kena aurat lutut ke sampai pusar, gitu kan? Jadi harus kita tahu ada adab-adabnya. Kalau aurat, kalau masalah yang lainnya, misalnya mengantar, masalah minta tolong, mahram tidak ada masalah. Boleh. Anak mantu boleh menjadi mahram pada saat safar mertuanya. Boleh. Karena mahram, sudah jadi mahramnya, gitu kan? Jadi ini sangat luas bahasanya, batasannya yang ditanyakan seperti apa, Allah alam, yang saya cukup ingat, yang saya jelaskan seperti tadi. Istri ana orang tuanya sudah cerai dan istri ana ikut ibunya. Bagaimana cara berbakti kepada ayahnya, sedangkan jika ingin bertemu ayahnya dihalang-halangi sama istri barunya? Ya dia harus sampaikan kepada ayahnya apa adanya kalau dia ingin berbakti. Kalau ayahnya memang tidak mengizinkan, dia tidak berdosa, sudah selesai, gugur kewajibannya. Kalau cuma istrinya yang halangin, disampaikan kepada ayahnya, ayah saya mau ketemu, tapi kayaknya istri ayah tidak izinkan. Apa ayah mau ketemu sama saya? Ya, apa yang sesuatu bisa saya bantu, saya juga ingin berbakti. Biarkan ayahnya menyelesaikan dengan istrinya tentunya, gitu kan? Tapi kalau ayahnya bilang sudah nak, nggak apa-apa, nggak usah ketemu saya dulu, ya sudah, gugur, nggak ada masalah. Karena dia sudah melepaskan anaknya dari haknya, gitu kan? Dari kewajibannya maksud saya, maka itu tidak ada masalah, insya Allah. Ini mau ditunggu sampai jam 9 atau tutup sekarang? Hah? Ayo voting. Lanjut. Ini yang bilang lanjut yang belum dijawab pertanyaannya ya. Ustaz, saya baru mengenal sunnah. Setiap saya pulang ke rumah, ibu saya selalu marah kepada saya karena saya mulai memelihara jenggot dan tidak isbal. Dan saya jadi langsung, saya jadi bingung mana yang saya harus taat, sunnah rasul atau orang tua. Tentu saja sunnah rasul akhirnya. Dan begini, menghadapi orang tua itu seperti menghadapi sahabat, jangan tegang gitu kan. Kalau misalnya dia jenggot itu, kenapa kamu pelihara begini begitu, senyumlah gitu, sambung dengan senyum ya, dekatin, ngobrol, candain orang tua kita, ajak ngobrol, kenapa sih, apa masalahnya dengan, jadi kan cuma rambut ringan, gak ada masalah gitu kan. Jadi kita cobalah guna, jadi jangan dihadapi dengan tegang. Orang tua gak boleh dihadapi dengan, sama dengan menghadapi anak, sama dengan menghadapi pasangan hidup, kita coba menghadapi dengan tenang ya. Tenang, jadi tidak perlu ada emosional di situ. Dalam arti kata di sini pada hal-hal yang tidak melanggar agama ya. Kalau pelanggaran agama itu wajar kalau seseorang menyampaikan dengan tegas. Gimana hukumannya kalau ibu dari Islam terus jadi Kristen? Maksudnya apa ini? Bagaimana hukumnya kalau ibu dari Islam lalu menjadi Kristen, lalu balik lagi ke Islam? Dibolehkan dalam Islam kalau ada seseorang yang murtad ke agama lain, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia murtad lagi, dia masuk Islam, kesempatannya dua kali. Kalau sudah yang ketiga kali, sudah gak ada lagi ceritanya, sudah gak boleh, gitu kan. Tapi kalau masih dua kali, Allah alam, yang saya tahu dalam Al-Quran diceritakan atau disampaikan, boleh. Apabila ayah dan ibu telah meninggal, sementara paman dari keluarga ayah atau bibi dari keluarga ibu usianya lebih muda, apakah kita harus berbakti juga kepada mereka? Lalu bagaimana jika kakek atau nenek masih hidup? Tentu saja tetap berbakti. Tetap berbakti, dahulukan saudara dan saudari dan saudara ayah dan ibu, gitu kan? Ada kakek dan nenek, tetap juga kita berbakti. Tapi ini tentu berbaktinya sebatas kita mampu ya, sebatas kita mampu. Beda dengan berbakti kepada orang tua. Jadi yang di sini dimaksud berbakti sama tadi dengan berbakti kepada mertua. Kalau ada hal-hal yang memang ya mendesak sekali, kita tidak bisa tinggalkan. Kayak kita harus kerja ke kantor, lalu ada permintaan tolong mereka, kita nanti insya Allah bisa gak setelah saya balik saya penuhi. Kita lakukan begitulah. Beda dengan orang tua. Orang tua itu harus di skala prioritaskan, gitu kan. Jadi kita harus memahami mereka, kita bakti karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tapi bukan seperti keadaan orang tua kita. Apabila ada seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, qadar Allah orang tuanya sudah meninggal lebih dulu dari sang anak dan tidak memiliki sanak saudara, bagaimana cara bertaubat anak tersebut? Allah tawab, Allah maha menerima taubat hambanya. Taubat saja kepada Allah, kemudian coba memperbanyak amal saleh untuk orang tuanya. Sedekah misalnya, mendoakan, memohon ampun untuknya, pada saat ada rezeki umroh dan haji, itu semua boleh kita lakukan. Dan insya Allah taubat itu akan diterima oleh Allah. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang kafir? bakti, lakukan hal-hal yang dibolehkan dalam agama, menjenguknya kalau sakit, memenuhi kebutuhan-kebutuhan bulanannya, dan tidak mengikutinya pada saat dia perintahkan hal yang diharamkan. Apa saja yang boleh dilakukan anak kepada orang tuanya, silakan. Masuk rumah sakit, diobatin, ya, semua itu kita datang berkunjung ke rumahnya, dan tidak melakukan hal-hal yang haram. Haram kita sampaikan, maaf, dalam agama saya tidak boleh ayah, tidak boleh ibu. Bahasakan baik-baik. Bagaimana apabila orang tua sudah meninggal dan apa ini? Ami atau khala adalah saudara tiri dari orang tua. Apakah kita wajib berbakti? Tetap sama hukumnya insyaAllah. Jadi yang tiri pun tetap sama, dibolehkan. Tetap kita berbakti dan itu pintu-pintu yang bisa menambah amal-amal kita. Bapak saya sudah sangat sepuh, beliau sudah sangat lemah, mendengar saja sudah susah. Beliau sepertinya sudah sangat susah untuk bergerak dan sholat, namun beliau masih sadar. Apakah tugas saya sebagai anak menuntun sholat, mengajak berjamaah dengan beliau walaupun beliau sudah atau hanya sanggup tiduran saja? Kadang beliau suka meminta diduain agar bisa cepat dipanggil. Bagaimana menyikapinya? Tetap diingatkan sholat dan diajak, boleh diajak berjamaah pun boleh, tidak ada masalah. Jadi kan kalau tidak, biarkan dia sholat atau dipandu. Kalau dia sudah sedikit lupa-lupa boleh. Saya pernah memandu mertua saya sebelum meninggal. Pada saat itu di Surabaya, kemudian dalam kondisi sudah setengah ingat setengah enggak, dan saya bisikkan kalau ini sudah waktu sholat, mau sholat, dia nganggukkan kepalanya. Lalu kemudian saya sholat di dekat situ mengingatkan dia, gitu kan. Tentu setelah saya sholat berjamaah, kemudian saya kembali dan saya memandu dia sholat, dan dia mengikuti dengan isyarat semampunya. Itu boleh saja. Atau kalau tidak, kita ingatkan sholat dan kita sambil ucapkan bacaan-bacaan sholat supaya dia ulangin dengan lisannya, dia ikuti dan semampunya, ruku, Allahu Akbar, sujud. Walaupun kita lagi tidak sholat, kita mengingatkan di sebelahnya. Itu insya Allah semua hal-hal yang masih dibolehkan. Baik, ini sebenarnya berhubungan dengan masalah keluarga ya. Nanti sebentar kalau insya Allah masih ada waktu. Kedua orang tua saya sudah bercerai, terus ayah saya kawin lagi, sedangkan ibu saya tidak. Setiap saya ke tempat ayah saya, beliau selalu menjelek-jelekkan ibu saya dan membanding-bandingkan dengan istri dia yang sekarang. Sementara ibu saya tidak pernah menjelek-jelekkan ayah saya, malah selalu bilang gimana pun juga dia tetap ayah kamu. Bagaimana sikap saya sebagai anak terhadap ayah seperti ini? Nasihatin yang kita mampu sampaikan, gitu kan. Ayah, setahu saya ibu tidak begitu. Tapi kalau dia tetap aja, kamu tidak tahu, kamu tidak mengerti, ya sudah, gitu kan. Tidak ada masalah. Kita diam saja. Saya sudah bilang tadi, kata kuncinya kalau orang emosional biasanya begitu ya. Karena cerai, pernah ribut, hanya cerai, hanya ribut, dan ini karena emosional, maka diam saja. Hadapi emosi itu dengan diam. Itu sangat baik. Maka setelah selesai, baru kemudian kita membicarakan yang lainnya. Kita juga harus tetap jangan memotong pembicaraannya supaya tidak masuk dalam masalah durhaka dengan orang tua. Jika kedua orang tua sudah meninggal dan sebelumnya waktu mereka hidup anaknya belum atau kurang berbakti kepada orang tuanya, apa yang dapat membalas jasa kedua orang tua sedangkan saudara-saudaranya sudah meninggal juga? Tadi sudah saya bilang ya, sedekah, mendoakan, beristighfar kepada Allah untuk mereka, haji dan umroh yang dibolehkan dalam agama. Bagaimana apabila orang tua tidak merestui poligami sedangkan istri merestui? Mana yang harus didahulukan, perintah Allah atau larangan orang tua? Tentu saja perintah agama. Perintah agama, orang tua tidak ada urusannya. Allah yang perintahin maka tidak boleh dipatuhi, gitu kan? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakannya. Di sini dalam masalah pernikahan, tentu pernikahan dalam Islam khilaf di antara ulama tentang masalah sunnah dan wajibnya, dan kadang-kadang dia sunnah, kadang-kadang dia wajib. Poligami bisa menjadi wajib tuh hukumnya, dan bisa menjadi sunnah. Dia menjadi wajib pada saat seorang laki-laki mendapati misalnya istrinya sakit, tidak bisa lagi melayaninya, dan dia kalau tidak menikah lagi maka akan membuat dia terjerumus dalam perzinahan atau terganggu secara kejiwaan. Lalu kemudian dia mau poligami, orang tuanya larang. Ini nggak boleh, ini sudah wajib dia menikah, nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar dia mau melangkah menikah lagi, dan dalam kondisi tidak ada masalah, orang tuanya belum setuju karena tidak faham, maka orang tuanya coba didoakan, dicari ridhonya. Tapi kalau dia nikah lagi itu enggak durhaka, karena dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang wanita sudah menikah, maka kewajiban berbaktinya diutamakan kepada suami. Lalu bagaimana bentuk bakti wanita yang sudah menikah kepada orang tuanya? Lalu bagaimana apabila terjadi konflik antara orang tua istri dengan suaminya? Sudah kita jelaskan tadi ya. Jadi tentu saja lakukan apa yang kita mampu. Seperti misalnya dari hal yang kecil, masak di rumah lebihkan, kemudian diberikan kepada orang tua kita. Telepon, tanya kabarnya, ada kebutuhan apa. Minta izin sama suami atau ajak suami mengunjungi orang tua dan seterusnya. Kalau terjadi konflik, kita berada di tengah-tengah, cari yang benar. Kita selalu bersama dengan yang benar. Kebenaran kita dukung. Dan setiap terjadi konflik antara dua orang, teman-teman sekalian, jangan menjadi pahlawan tiba-tiba tanpa sebab. Kalau ditanya baru kita jawab, kalau enggak jauh usah bicara. Kita lagi ke suami, suami lagi ngomongin orang tua kita, diam aja. Kita ke orang tua lagi ngomongin suami kita, diam aja. Kalau kita lihat memang ditanya, pendapat kamu bagaimana, kenapa kamu selalu diam? Kalau menurut saya begini, kalau enggak usah. Karena orang dalam emosi itu susah menerima pendapat. Bukan berarti kita tidak mau ingkar mungkar, susah meluruskannya kalau orang lagi emosi. Makanya jawabannya tenang, diam, sampai keadaan tenang baru kemudian diperbaikin. Apabila kakek dan nenek masih hidup, sementara ada juga paman dari keluarga ayah atau bibi dari keluarga ibu, kebetulan tinggal satu rumah, kepada siapa bakti yang harus diberikan? Sementara paman, ini selalu dari tadi terulang ya, enggak usah bingung dengan bakti, lakukan saja terbaik buat mereka semua. Beli makanan, makanan rame-rame, berikan hadiah pakaian, belikan rame-rame, jangan didahulukan satu sama yang lain, karena kedudukan mereka beda dengan orang tua kita. Kemudian apa yang kita bisa lakukan? Ya memang bisa mengorbankan suatu korban. Kalau tidak, kita pamit, kita bisa dahulukan hak kita dulu, karena mereka bukan seperti orang tua kita, seperti itu kurang lebih pasnya ya. Ini pertanyaan yang saya tidak, Allah alam, saya lihat di luar daripada tema, tapi kita bacakan. Ketika bid'ah dibela, judulnya begitu, bagaimana Ustaz sikap anak ketika telah menyampaikan kepada keluarga untuk tinggalkan bid'ah dan hentikan untuk merokok, lalu jawaban dari keluarga tinggalkan aliran yang apa ini? Anak sekarang dan keluarga mengatakan selalu berdoa untuk anak agar kembali ke alirannya dulu, afwan, yang bid'ah. Dan ibu anak mengatakan, pakailah pemahaman yang dulu saja. Pertanyaan Ustaz, apakah jika anak tidak mengikuti perintah ibu dan masih tetap dalam pemahaman ahli sunnah saja, apakah anak berdosa karena tidak menurutinya? Lalu bagaimana sikap anak sebaiknya apabila anak terus sampaikan wahyu dari Allah? Saya bilang begini teman-teman sekalian, dan ini sering saya ulangi, jalankan sunnah pada mereka dan tinggalkan yang bid'ah, karena bid'ah itu lawannya sunnah, kan gitu, lawannya sunnah. Tentu khilaf di antara ulama tentang masalah ini panjang lebar pembicaraan, tapi saya berbicara sebatas ilmu saya saja. Saya tidak menyalahkan siapapun. Kalau ada teman-teman yang punya argumentasi, punya dalil yang kuat, silakan. Saya sendiri tidak berani. Saya tidak berani mengatakan bid'ah itu boleh. Saya pribadi tidak berani, karena saya tidak berani bertanggung jawab depan Allah hari kiamat. Ada yang mengatakan ada bid'ah hasanah, ada ini, ada itu. Itu pendapat. Anda mau bilang silakan, tapi tanggung jawab hari kiamat. Saya pribadi sebatas ilmu saya tidak berani mengatakan itu, gitu kan? Jadi kalau memang itu adalah perbuatan, saya tahu bid'ah lawannya sunnah, gitu kan? Sunnah adalah mengerjakan yang Nabi perintahkan, bid'ah adalah perbuatan yang tidak Nabi contohkan, kan begitu? Definisinya kan begitu, sederhananya ya. Maka kalau kita lakukan sunnah, kita ikuti sunnah Nabi, kita lakukan bid'ah, berarti kita bertolak belakang dengan sunnah Nabi SAW. Hanya seperti itu pemahamannya sederhana. Kalau masalah khilaf antara ulama itu mungkin Anda bisa jabarkan sendiri. Tapi kalau di sini kita sudah ingatkan, kita sudah sampaikan, dan kita ingin menjaga kemurnian agama ini sesuai dengan ajaran Nabi SAW, maka pertahankan dan tunjukkan sunnah kepada mereka. Saya kasih contoh, itu hari sudah saya jelaskan. Kalau ada tetangga yang lagi meninggal, teman-teman sekalian, Anda ini yang sudah ikut pengajian sunnah, jalankan sunnah Nabi. Apa itu? Bantu, datang ke situ, takziah. Apa yang kita diperintahkan? Bawain makanan, bawain minuman, doakan, sabarkan, bantu urus jenazahnya. Ya. Sesuai dengan sunnah. Bahkan ada teman-teman di Sidoarjo, saya acungkan jempol sama mereka. Itu sampai mereka awalnya dianggap ekstrim karena sudah ikutin sunnah. Lama-lama mereka jalankan apa yang saya ingatkan. Saya bilang jalankan sunnah Nabi dulu. Contohkan kepada mereka. Akhirnya mereka menawarkan siapa orang meninggal, mereka bawain makanan. Sunnah Nabi. Nabi SAW mengatakan kepada masyarakat Madinah waktu itu, pada saat jenazah Ja'far bin Abi Talib dibawa radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, isna'u li'ali Ja'far fa'innam asabu ma'alam yusibkum. Buat makanan, bawain makanan minuman keluarga Ja'far, mereka telah ditimpa apa yang tidak menimpa kalian. Jadi memang kita lakukan sunnah Nabi di situ, bawain makanan. Kemudian ramah, doain. Nabi SAW kalau bertakziah 3 hari. Takziah adalah meringankan beban keluarganya mayit, bukan si mayitnya. Ini banyak teman-teman salah faham, dianggap takziah untuk mayit. Makanya mereka ribut dengan baca Al-Quran lah, berzikir lah. Karena dianggap untuk mayit. Takziah itu semua buku fikih menjelaskan teman-teman meringankan beban keluarga mayit. Maka kita doakan, Nabi SAW mendoakan, menyabarkan. Itu yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, bantu urus jenazah yang sudah dengan sunnah. Mandikan, kita baca bukunya, mandikan, urus ya, jenazah tersebut. Kemudian apa yang kita bisa lakukan, pemakamannya kita jalan, sholatin jenazahnya. Sunnah-sunnah Nabi kita lakukan. Yang tidak sesuai dengan sunnah kita jangan ikut-ikutan. Kita bisa jelaskan-jelaskan. Mudaratnya besar kalau kita ingatkan, yang tidak usah diingatkan. Gitu kan? Yang kadang-kadang terjadi ikhwah sekalian dan akhwat rahimani rahimakumullah. Banyak ikhwah seperti ini dan akhwat seperti ini. Karena semangatnya ikuti sunnah Nabi, maka dia langsung memvonis. Itu enggak boleh, haram, dosa, langsung neraka. Orang jadi nolak akhirnya. Kata Nabi SAW, basyiru wala tunaffiru. Sampaikan berita gembira. Jadi orang kalau kita larang sesuatu, datangkan gantinya. Ini khamar haram. Gantinya ada enggak? Susu, madu, sirup, ada gantinya. Tuntun kepada gantinya, gitu kan? Maka kita akan aman. Kata Nabi, sampaikan berita gembira. Sebelum sampaikan ancaman, sampaikan dulu janji. Orang kalau buat ini masuk surga, orang kalau begini, begini, pahalanya ini. Nanti kalau sudah tidak mau baru kita sampaikan ancaman, gitu kan? Dan kata Nabi SAW, wa yassiru ya, wala tu'assiru. Mudahkan dan jangan persulit. Selalu dahulukan hal-hal yang ringan. Kata Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW tidak dipilihkan dua hal kecuali beliau memilih yang lebih ringan dari antara kedua itu. Jadi memang dimudahkan, jauhkan sunnah Nabi SAW, tinggalkan yang dilarang, dan tetap mereka madu'u. Jangan dihadapin orang-orang yang sedang didakwai dengan emosional, hadapi dengan baik. Mereka orang yang tidak mengerti, gitu kan? Dirangkul, didakwahin, disampaikan, insya Allah dengan senyum, dengan memberikan hadiah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebabkan atau menjadikan itu penyebab mereka akan masuk ke dalam dakwah ini. Allahu a'lam, mohon maaf saya tidak bisa baca semua ini, masih ada beberapa yang tidak bisa saya jawab karena ada yang berhubungan dengan materi nanti, masalah riba misalnya, nanti kita jawab di pertemuan akan datang, insya Allah dengan izin Allah. Dan yang jauh sekali dari tema mungkin bisa ditanyakan di luar pertemuan kita ini. Seperti ada pertanyaan tentang Harut dan Marut, ada pertanyaan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam tidak membakar kitab sihir, kenapa Nabi Sulaiman tidak membakarnya? Itu bukan batasan kita sampai ke situ. Yang Nabi Sulaiman tidak bakar, Allahu a'lam, gitu kan? Kita bertanya hal-hal yang bermanfaat buat kita secara panduan hidup dan kita tinggalkan apapun yang tidak yang bermanfaat. Dan cukuplah sabda Nabi SAW sebagai penutup. Hati-hatilah dengan banyaknya pertanyaan karena itu. Ya, dan akhirnya membuat perselisihan dalam pendapat nabi-nabi kalian, ya, nabi kalian, karena itulah yang telah membuat umat-umat sebelum kalian ya sesat dan menyimpang. Allahu a'lam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan kita ini diberkahi dan semoga semua dijadikan tambahan amal kita di hari kiamat di timbangan amal nanti. Dan seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, dimanapun mereka berada, Allah berikan kemenangan, Allah ikhlaskan niat mereka, Allah terima para syuhada mereka. Dan semoga saja pemimpin-pemimpin negara kita ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa menerapkan Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, begitu juga dengan para menteri-menterinya, ya, semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kaum muslimin di sini berpegang semua dengan sunnah Nabi, menjadikan Rasulullah SAW sebagai satu-satunya guru dan kiainya, sebagai suri tauladannya. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan semua orang yang sakit, melunasi utang semua orang yang terlilit utang, mengangkat masalah-masalah semua orang yang sedang menghadapi masalah dari kaum muslimin dimanapun mereka berada, terutama yang sedang hadir di masjid atau di majlis ilmu ini. Dan semoga Allah yang saya yakin sekarang sedang melihat kita, karena Dia Maha Melihat, dan seluruh malaikatnya sedang hadir di majlis ilmu untuk memberikan kepada kita bersatu di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana Ia juga telah menyatukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Tentu kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.